السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini bertarikh 6 Zulqa'dah. 6 atau 7? 6 Zulqa'dah mengikut kalender yang ada pada saya, bersamaan dengan 30 Julai 2017 kita bertemu untuk membincangkan satu tajuk yang saya kira pentinglah, iaitu berkaitan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam urusan ad-dalalah, dalam urusan al-hidayah dan juga ad-dalalah, hidayat dan kesesatan. Sebelum itu saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kathira pada pengerusi Fokas dan juga ahli jawatankuasa Fokas serta ikhwah dan akhawat yang saya kasihi sekalian, kerana memberi ruang untuk saya bincangkan tajuk ini. Semoga Allah SWT memberi ganjaran yang baik kepada semua yang terlibat dalam penganjuran kuliah-kuliah yang dibuat di bawah Fokas, dan kita mohon agar Allah SWT memberkati apa yang kita pelajari. Okay. Baik. Sebenarnya tajuk ni pernah saya bentang masa dekat Perlis dululah. Lama dah, lama sangat. Dan saya pun tak ingat apa sebabnya. Sebab nuzul ya, ataupun sebab wurudnya, saya tak ingat dah kisah tu ataupun ceramah tersebut. Tapi mungkin saya ingat saya sebab dibincangkan tajuk ni kerana ada di kalangan ikhwah kita yang agak keras lah kot dekatnya, agak keras dalam mengkritik sesama sendiri. Okay. Jadi masa tu saya ingat saya bincang dengan seorang rakan saya, nama dia Syekh Dr. Usama Tureki. Muda macam saya juga, alhamdulillah kan. Dia dari Libya, dia datang buat master kat sini dan PhD di UIA dengan Dr. Al-Fadhil Dr. Fauzi Draman. Jadi bila saya bincang dengan dia, timbullah beberapa idea, dan saya pun ambil sebahagian maklumat daripada kitab ni lah untuk buat satu ringkasan. Sebenarnya dua muka surat sahaja. Tapi bila memandangkan Fokas ni memang fokus apa, satu bulan satu kitab. Jadi walaupun kitab tu kecil, dia kena kitab juga, dia tak boleh dua muka surat. Jadi saya rasa bila bincang dengan JK apa yang sesuai, saya rasa inilah kitab yang sesuai untuk kita bincangkan, yang berkaitan dengan urusan hidayah dan juga dalalah, mendapat hidayah dan mendapat kesesatan, ataupun kalau nak mudahkan lagi berkenaan dengan benar dan salah, berkenaan dengan benar dan salah, dan apa pendirian kita, apa manhaj kita, method kita bila kita merasakan kita berada di atas kebenaran dan melihat orang lain berada di atas kesilapan. Okay. Apa method kita kalau kita melihat kita berada di atas satu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita merasakan orang lain berada di atas satu bentuk dalalah, satu bentuk kesesatan. Okay. Cuma sebenarnya yang nak kita bincangkan lebih kepada skop yang fokus, yang terfokus, yang lebih sempit, iaitu di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Okey, di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Belum lagi kita tak bincangkan ahli sunnah dengan ahli bidah. Tak. Ahli sunnah antara kita. Okey, sesama kita ni. Kalau kita merasakan pandangan saya lebih rajih, pandangan ustaz seorang lagi marjuh, tak berapa kuat, apa yang kita nak buat kat situ? Okey. Jadi, saya rasa kitab ni antara kitab yang terbaik yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, bila saya cari itu, jumpalah edisi terjemahan ni yang saya rasa sesuai untuk pengajian kita pada hari ini. Yeah. Dan insyaAllah saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan bersama. Kita akan explore, kita akan menelusuri bersama kitab ni ataupun kutayib ini, kan, satu persatu. Kita akan pergi satu muka surat ke satu muka surat mengikut apa yang saya akan tunjukkan nantilah. Okey. Pertama sekali ialah berkenaan dengan biografi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Boleh tengok boleh tengok muka surat yang ada tulis biografi Syekh. Dan alhamdulillah tak ada pula muka surat dah. Maknanya tak boleh leka lah, kan, kena bersama. Muka surat biografi Syekh kat sini ada macam-macam yang dibincangkan. Okey. Saya tak nak tengok satu persatu. Cuma yang saya nak ceritakan tentang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala ialah apa yang saya lihat sendirilah masa dekat Masjid Nabawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iaitu saya melihat seorang syekh yang menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan yang dihafal itu bukannya matan sahaja. Okay, kalau kita mungkin ada di kalangan kita yang hafal Arba'in Nawawiyah. Betul. Kita hafal matannya, kan? Sanadnya. Sanadnya kita wakilkan kepada imam-imam itulah, kan? Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya rahimahumullah taala. Bila kita duduk dalam majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, kita dapati biasanya ada orang yang baca hadis daripada kitab Sunan Sittah itu. Okay, dan beliau akan huraikan hadis tersebut. Dan huraian dia boleh saya sebutkan satu huraian yang menepati definisi hadis mengikut ulama dahulu, bukan ulama sekarang ni. Okay. Kalau saya tanyalah sekarang ni, siapa hafal hadis Nabi? Kan, hadis Nabi tentang niat, siapa hafal? Apa dia, apa hadis dia? Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat, kan? Okey. Saya kira itu macam definisi kita lah sekarang ni. Bila sebut hadis Nabi, kita akan sebut matan sahaja. Ulama dahulu bila sebut dia hafal hadis Nabi, ertinya dia hafal dengan sanadnya sekali. Dia hafal dengan sanadnya. Okey. Dalam majlis Syekh tak baca hadis tu. Ada orang baca. Qala al-imamul qala al-imam Muslim rahimahullahu taala hadatsana fulan qala sampailah kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang Syekh buat ialah apa? Kan dia sebut nama seorang-seorang. Dia katalah ada 10 orang nama, nama pertama fulan. Kan? Musaddad. Musaddad ini dia adalah dilahirkan pada tahun sekian. Okay, dia di kalangan fiqah. Kan, ulama yang sebut dia fiqah siapa? Dalam kitab Sunan Sittah ni, kan, siapa yang riwayat menggunakan jalur ataupun sanad dia? Okey, maknanya dalam Bukhari ada berapa? Ini ada berapa? Saya dengar tu seolah-olah dia tengok buku. Tak apalah satu, kot yang ni kan. Syekh yang kedua, periwayat yang kedua pun dia sebut yang sama juga. Kan? Dia ni fiqah ke tak fiqah ke, saduq dan sebagainya. Kan? Satu-satu. Dan begitulah seterusnya. Setiap hadis yang dibacakan kepadanya, dia akan huraikan periwayat itu seorang-seorang. Sampailah kepada sahabat, sahabat ini adalah sahabat, dia dekat dengan muhajirin ke ansar ke. Kemudian hadis, dia pun huraikan hadis tu. Okay. Sampai sanad yang kedua sama juga, hadis yang kedua sama juga, dia akan hurai begitu. Okay. Itu sahaja kan, pada saya dah mewakili bahagian biografi Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nak baca yang lain ni boleh baca, tak ada masalah. Tapi saya tak tahu yang tu ada tak disebut di sini kan. Kalau ada pun alhamdulillah, tapi kalau tak ada pun boleh tambahkan yang tu kan. Maknanya kekuatan hafalan dia tu, kekuatan hafalan dia sehingga dia menghafal setiap perawi itu siapa dan bagaimana kedudukan perawi itu dalam kitab sunan sitah. Okey. Baik. Pujian-pujian terhadap ulama terhadapnya memang antara perkara yang tak boleh nak dinafikan. Bahkan Syekh Abdul Muhsin dikenali sebagai muhaddis diyar Saudi kan, muhaddis di negara Arab Saudi. Kan keseluruhannya dialah antara dialah yang paling hebat. Okey. Baik. Terus kita kepada pengantar Syekh. Pengantar Syekh, mukadimah yang Syekh tuliskan untuk cetakan yang kedua. Okay, dan sebelum tu, sebelum muka surat biografi, ada dituliskan apa? Ada tak? Sebelum biografi Syekh ada dituliskan pengantar redaksi. Kan? Disebut di sini, berikut adalah versi kedua dari risalah Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah. Okay, Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah ni kitab asalnya. Kitab asalnya kecil je. Ada tak? Tapi bila dah terjemah dia memang biasa gitu jadi besar. Okey. Ini asalnya dan ada versi yang kedua. Ada versi yang kedua. Saya rasa sebelum kita teruskan kita bacalah ni sikit. Di versi yang kedua ini kami menambah, kami maksudnya penterjemah-penterjemah iaitu Dr. Ali Misri dan juga yang disemak oleh Muhammad Khairuddin. Okey. Semua ni ustaz-ustaz dari Indonesia, rakan-rakan kita. Dalam versi yang kedua ini kami menambah beberapa pengayaan agar lebih banyak faedah yang bisa diambil, di antaranya biografi ringkas Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad. Okay. Yang kedua, kata pengantar Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad pada cetakan terbaru risalah Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Okay, macam saya ada ni adalah edisi yang pertama. Okay. Dekat depan nanti ada pengantar Syekh pada cetakan kedua kan, lepas biografi tu. Baik. Yang ketiga, penjelasan Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad tentang untuk siapakah buku ini ditujukan. Buku ni ditujukan kepada siapa? Ahlus Sunnah yang dimaksudkan di sini siapa dia? Kan? Maksud Rifqan ialah apa? Berlembutlah. Kan, Ahlus Sunnah, wahai Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah, dengan terhadap Ahli Sunnah. Okay. Jadi dia akan huraikan siapakah yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah. Kerana bila versi pertama keluar, orang ingat Ahli Sunnah tu macam-macam kan? Jadi Syekh pun nampak ya, dia orang tak faham juga kan? Jadi dia pun huraikan balik semula. Yang keempat, tanggapan Syekh terhadap orang yang mentahzir risalah Rifqan beliau itu, yang dikutip dari bab terakhir buku beliau Al-Hathu ala Ittiba'i Sunnah wa tahdhir min al-bid'ah wa bayan khatariha. Okey, maknanya Syekh bila Syekh Abdul Muhsin bila dia tulis kitab ni, ada orang sanggah dia. Jadi dia sanggah balik semula. Kan, dia sanggah balik semula. Okey, dan dijelaskan kenapa dia sanggah semula. Okey. Yang kelima, penjelasan Syekh bahawa beliau tidak mencela dan mentahzir Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Okay, so ada lima perkara kat sini yang ditekankan oleh sidang editor. Okay. Dan kita telah pun melihat sedikit biografi Syekh, khususnya apa yang saya sebutlah kan. Yang lain daripada tu saya minta tuan-tuan dan puan-puan baca nanti. Ini homework yang kita berikan kan, baca nanti bila balik. Okay, petarikh lahir lah apa semua, macam mana dia belajar kan, macam mana bila dia jadi rektor dekat Universiti Islam Madinah. Dan antara rektor yang memang cukup teliti kan, masa kita pergi tu dah 2-3 rektor dah selepas dia, selepas beliau. Tapi kita pernah dengar lah bahawa kalau ada orang yang bergaduh di kalangan bersyarah pun, yang datang seorang bersyarah mengadu kat Syekh, Syekh apa bersyarah tu, doktor ni kata macam ni, dia kata tunggu sekejap, dia panggil bersyarah tu datang. Okay. Jadi orang tak berani nak apa? Nak kelentong, tak berani nak buat cerita tentang orang lain. Dia akan panggil dua-dua. Dia ni cakap tentang engkau begini-begini. apa apa jawapan kau? Okey. Jadi orang berani tak? Tak berani. Kalau kalau seorang tu dia ustaz, ada seorang ustaz ni cakap macam ni, kita pun terus hukum. Dan apa jadi pada kita? Ha, ustaz ni dia tak ada tabayun. Bila tak ada tabayun, kita boleh tibai dia. Tibayun kan. Ha, kita boleh tibai dia. Dan kita boleh permainkan dia. Tapi kalau dia jenis yang dia akan call, ya ustaz mana? Okey, ada ana ada nombor dia, ana call dia kejap. Tunggu sekejap. Kita call dia. Ada seorang ni dia kata hantar macam ni, macam ni, macam ni. Macam mana? Oh dah, ana maksudkan macam ni, macam ni, macam ni. Okey. Ha. Dan saya pernah buat gitulah. Jadi senang. Hidup kita senang. Kita tak mengeluarkan hukum yang tidak apa berada di atas alam yang nyata kan. Jadi itu cerita tentang beliau sedikit. Saya terus nak pergi kepada pengantar Al-Syeikh pada cetakan kedua buku beliau. Okey, selepas pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun selepas amma ba'du menyebutkan bahawa selepas wafatnya Syekhul Islam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz pada tahun 1420 Hijrah dan wafatnya Al-Alamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin pada tahun 1421 Hijrah rahimahumullah taala, okey, Syekh Abdul Muslim mengatakan dah mula tampak pertikaian dan perpecahan di kalangan ahli sunnah. Okey, kenapa? Kerana mereka gemar mencari-cari kesalahan dari sebahagian saudara mereka sesama ahli sunnah. Kemudian apa mereka buat ialah tahzir. Mereka mentahzir, iaitu mereka memberi apa dia? Tahzir ni lawan pada tazkiyah lah. Kan orang minta tazkiyah untuk pergi belajar dekat Universiti Islam Madinah dan sebagainya. Tahzir ni ialah dia beri apa? Sanggahan. Dia bukan sanggahan. Tahzir ni dia memberi amaran. Kan, memberi amaran. Jangan pergi kat dia. Saya beri kamu amaran, jangan belajar dengan dia. Okey. Kalau tazkiyah, oh syekh ni bagus, belajar dengan dia. Okey, jadi itu yang berlaku. Sesama kita, sesama ahli sunnah, kan, cari kesalahan kemudian tahzir. Baik. Kemudian Syekh mengatakan lagi, faktor yang membantu penyebaran fitnah pertikaian ini ialah sikap mereka yang dengan mudahnya saling menjatuhkan dan saling mentahzir. Okey. Kemudian Syekh sebutkan lagi, disertai bantahan-bantahan yang dipublikasikan melalui media informasi, website di internet. Ini masalah. Kan internet ni memang para ulama kita sebut boleh jadi masalahnya lebih besar daripada apa? Daripada maslahah. Kan, kebaikan dia, keburukan dia boleh jadi lebih besar daripada kebaikan. Kan, dan itulah yang berlaku dalam urusan ni. Kan, bila kita banyak ataupun sebahagian daripada kita berbantahan, dia tak bantah terus pada syekh tu. Kan, padahal boleh PM kan, private message je. Boleh je private message. Nombor pun dah ada WhatsApp kan. Kenapa tak hantar sana terus? Betul tak? Dia pergi letakkan benda tu di alam maya, alam internet. Kritik. Okey. Dengan itu, setiap orang yang ingin melontarkannya, maksudnya melontarkan opini ni maksudnya apa? Pendapat kan. Maka dia dapat melontarkannya kapan sahaja, bila sahaja yang dikehendaki, di malam hari ataupun siang hari. Okey. Dan masalah yang timbul selepas itu ialah siapa sahaja boleh tengok, boleh akses dan kebanyakannya akan terima mentah-mentah. Ini masalah. Betul tak? Salah seorang tu keluarkan tentang seseorang. Kalau dia cerita tentang Al-Quran, kita tentang hadis pun kita minta kan? Minta surah berapa? Minta kan siapa riwayat. Tapi kadang-kadang bila syekh ni cakap macam ni, oh tak minta pula. Kan bila dia sebut apa maksud dia tak ada. Terus, oh iyalah betul lah. Kan? Akhirnya ada orang yang terkagum-kagum kepada peribadi tokoh tertentu atau terkagum-kagum dengan ucapan-ucapan yang dilontarkannya, maka jadilah orang ini fanatik ataupun fanatis terhadap tokoh tersebut. Okey, ini masalah yang Syekh nak ceritakan. Yang berlaku kan ialah bila kita dah mula kritik, kemudian kita dah mula fanatik. Kritik lepas tu fanatik. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ia tidak lagi bersikap wajar dengan penyikapan yang objektif. Dia tak jadi seorang yang waras lagi dah. Kan? Dia bukannya pendiriannya pendirian yang yang sesuai dengan ilmu, tetapi sesuai dengan fanatik dia. Siapa yang dia ikut? Okey. Siapa langgar aje syekh tu, maka dia keluar daripada sunnah, kan? Okey. Sebagaimana sikap yang seharusnya kepada seorang ahlus sunnah yang lain. Sepatutnya tidak begitu, kan? Sepatutnya kita lebih bersifat objektif ataupun bersifat ilmiah, kan? Baik. Dan sebaliknya, ia masih memusuhi bahkan sampai mencela sebahagian orang yang tidak mahu mendukung model sikap yang saling menjatuhkan tersebut. Kan, maknanya kalau orang sokong guru saya, dia bersama saya. Tapi kalau siapa tak sokong guru saya, kan, walaupun dalam satu dua masalah, dia adalah keluar daripada apa yang saya pegang lah. Saya pegang apa? Sunnah. Dia keluar dari sunnah. Kalau saya ni salafi, dia keluar dari salafi. Kan? Itu. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan lagi, pada awal tahun 1424, saya telah menulis tentang tema perbahasan yang berjudul Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah wahai ahli sunnah sesama kalangan ahli sunnah. Buku yang ni, kan? Buku yang ni asalnya. Okey. Dan dalam mukaddimahnya, Syekh mengatakan tidak diragukan lagi menjadi kewajipan ahli sunnah di setiap zaman dan tempat untuk saling bersatu dan saling berkasih sayang di antara mereka, saling tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Ini benda yang makruf, kan? Akan tetapi, ini yang tak makruf ni. Makruf lawannya apa? Lawannya mungkar lah. Ini yang mungkar ni, kan? Akan tetapi, sungguh amat disayangkan sekarang ini banyak muncul pertentangan dan perselisihan di kalangan ahlus sunnah. Sebahagian dari mereka sibuk mencela saudaranya sesama ahlus sunnah, memprovokasi orang-orang untuk menjauhi dan terkadang melakukan tindakan boikot terhadapnya. Okey. Masalahnya apa? Sesama ahli sunnah. Kalau dia tahzir Syiah tak apa. Okay. Kalau dia tahzir Khawarij tak apa lagi. Dia tahzir Murji'ah, Mu'tazilah, okey. Dia tahzir kawan dia yang Sunni dengan dia. Kan? Okay. Bahasa lain sikit, Salafi sama dengan dia. Itu yang dia tahzirnya. Okey. Padahal sudah semestinya energi mereka dikerahkan total untuk menghadapi orang-orang yang bukan ahli sunnah, kan? Adapun sesama ahli sunnah, hendaknya ditumbuhkan sikap saling lemah lembut dan saling berkasih sayang. Kalau umpamanya suatu ketika mereka perlu mengingatkan saudaranya yang salah, itu pun hendaklah dilakukan dengan cara yang halus dan lembut. Kalau nampak kawan kita salah pun, sepatutnya apa? Tegur dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul, iaitu dengan cara yang lembut. Bukan dengan kekasaran. Okay, bukan tegur dengan kasar. Dahlah intonasinya tinggi, kan? Suara tu tinggi. Yang kedua apa? Bahasa pun kasar. Tak. Kan, kena sebut dengan lembut. Baik. Kemudian itu yang Syekh sebutkan dalam kitab ni ataupun dalam Kutayib ini. Seterusnya, Syekh mengatakan bahawa setelah risalah ini tersebar, apa yang berlaku ialah ada beberapa orang dari kalangan ahli sunnah, semoga Allah mengampuninya, mengampuniku dan mereka, yang menyampaikan protes dan keberatannya dengan materi, dengan isi risalah tersebut. Okay? Maknanya ada yang sanggah, ada yang kata isi ini tak betul. Okay? Dan aku telah mengangkat hal ini dalam risalah lainnya yang ku tulis berjudul Al-Hathu ala tiba'i sunnah wa tahdhiru minal bid'ah wa bayanu khatariha. Okay? Ada orang sanggah kitab ini, lalu Syekh pun tulis kitab lain menjelaskan lagi dan memberi penjelasan dalam kitab yang bertajuk ni lah Al-Hathu ala tiba'i sunnah wa tahdhiru minal bid'ah wa bayan khatariha. Okay? Yang bermaksud dorongan untuk mengikuti sunnah dan peringatan dari bid'ah serta penjelasan akan bahayanya bid'ah itu. Okey. Kemudian mereka yang tak puas hati ini memprotes risalah tersebut. Pada bahagian mukaddimah ini, aku meminta mereka supaya mereka mahu berlemah lembut dengan saudara-saudara mereka sesama ahli sunnah. Sedangkan apa yang aku minta ialah apa? Berlembut antara ahli sunnah, antara kita berlembut. Okey. Aku tidak pernah tengok sini adalah penjelasan Syekh Abdul Muhsin berkenaan dengan kitab ni. Berkenaan dengan kitab ni, bahawa yang dimaksudkan bukannya kelompok-kelompok ataupun parti-parti yang menyimpang dari prinsip-prinsip ahli sunnah. Kan, seperti Al-Mansurah di Mesir. Okey. Kemudian diuraikanlah masalah mansurah di Mesir ni. Bahawa mereka mengatakan siapa yang sesuai dengan pegangan parti kita, dia adalah bersama kita. Kan? Jadi Syekh kata kat sini, saya ringkaskan, ertinya apa? Ertinya kalau Syiah sesuai setuju dengan pegangan parti kita, Syiah bersama kita. Jadi ini tak betul. Kan? Baik. Jadi ini yang ada pada perenggan akhir itu. Sebagai konsekuensi dari ucapan di atas, mereka menyambut seorang Rafidah, seorang Syiah apabila menyampaikan hati mereka. Yang saya dah ringkaskan tadi. Ya. Ini adalah sanggahan ringkas Syekh kepada kumpulan Al-Mansurah di Mesir itu. Baik. Cukup itu. Muka surat sebelahnya. Salah seorang tokoh terhormat telah menulis sebuah risalah yang berjudul Majallatus Sunnah. Dia menghimpun di dalam risalahnya tersebut sejumlah hal ini dari majalah-majalah mereka. Ini pula adalah berkenaan dengan satu kumpulan dekat London lah kan. Okay. Nah, tak apalah, maknanya iaitu yang berkait dengan sururi yang mungkin kita biasa dengar kan. So, Syekh pun kritik juga mereka. Dia kata dia tak maksudkan mereka ni pun. Dan dia tak maksudkan kumpulan Mansurah tadi. Kan? Teruskan lagi. Okay. Juga risalah ini bukan ditujukan untuk mereka yang menampakkan dakwahnya di Delhi, India. Jamaah Tabligh. Bukan, saya tak tujukan pada Tabligh pun. Okay. Baik. Jadi dia pun kritik juga sedikit sebanyak tentang Tabligh ni. Kan? Okay. Kemudian di bawah nanti ialah dia sebutkan, maka barang siapa yang berdoa. Okay. Ini masih lagi kritikan kepada jemaah Tabligh yang mungkin agak berlemah lembut kan dalam masalah doa kepada yang telah kepada kubur dan sebagainya kan. Jadi dekat saya kata saya tak kritik mereka pun dalam kitab ni lah. Yang kritikan kepada mereka dalam kitab-kitab lain, tapi dalam kitab ini tidak. Dan sesungguhnya saya di dalam pengantar ini menekankan sebuah wasiat bagi para pemuda ahli sunnah agar mereka senantiasa menyibukkan diri dengan ilmu dan menghabiskan waktu mereka untuk mencari ilmu agar mereka memperoleh faedah dan selamat dari keterpedayaan yang telah disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dua kenikmatan yang kebanyakan manusia sering terpedaya dengannya, iaitu nikmat sehat dan waktu yang lapang. Okey. So apa yang kita faham kat sini? Kita faham Syekh tulis yang ni untuk siapa? Untuk keluarga kita. Keluarga sunnah. Bukan untuk mereka yang secara dasarnya telah menyalahi sunnah. Okey. So itu kena faham. Baik. Dan beliau sebutkan bahawa dalam kitab yang dia tulis ini dan juga kitab yang kedua dia tulis, apa yang Syekh tekankan ialah supaya pemuda ahli sunnah sentiasa sibuk dengan ilmu. Okay? Habiskan waktu mencari ilmu. Okay, bukannya sibuk dengan membuat kritikan-kritikan kepada sesama sendiri. Okay? Kemudian Syekh pun memberikan kitab-kitab, antara kitab-kitab yang boleh dibaca, iaitu apa? Di antara buku-buku para ulama contemporary yang selayaknya mereka baca adalah Majmu' Fatawa Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Okey. Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah. Kan fatwa-fatwa komiti tetap dewan riset ilmiah dan fatwa di Arab Saudi. Kemudian kitab-kitab Syekh Muhammad Al-Amin Al-Syanqiti, terutamanya Adwa'ul Bayan dalam tafsir Al-Quran. Okay, juga tulisan siapa? Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini antara yang dicadangkan oleh Syekh Abdul Muhsin untuk kita pelajari untuk syabab ni kan. Dan saya rasa kita semua syabab lagi kot, walaupun yang dah putih janggutnya. Tak apalah, kita kira syabab juga. Syabab maksudnya pemuda dari sudut apa? Dari sudut mungkin semangat kita nak belajar kan. Kena buat apa? Belajar betul-betul kitab yang dikarang oleh para ulama. Jangan sibuk dengan apa? Dengan kritikan. Okay. Kemudian, aku juga menasihatkan kepada para penuntut ilmu di seluruh negeri untuk memetik faedah dari mereka yang menyibukkan diri dengan ilmu dari kalangan ahli sunnah di negeri tersebut, seperti murid-murid Syekh Al-Albani di Jordan, okay, yang mendirikan markas Syekh Al-Albani kan. Okay, kemudian Al-Maghrawi di Maghribi, Syekh Muhammad Ali Firkuz dan Syekh Al-Aid Al-Sharifi di Al-Jazair, dan selain mereka di kalangan Ahli Sunnah. Dia tak sebutlah Malaysia kot kan, tapi termasuklah dalam selain mereka tu kan, dari kalangan Ahli Sunnah. So belajar daripada ulama-ulama ataupun belajar daripada pendakwah-pendakwah yang membawa manhaj sunnah. Okey. Kemudian Syekh ringkas, ini semua macam ringkasan kepada dua buku ni lah. Maknanya kalau habis mukadimah ni, kita nak berhenti terus pun boleh lah kan. Maksudnya dia dah ringkaskan untuk kita kan. Dia kata, juga termasuk nasihatku kepada Ahli Sunnah kan, kepada Ahli Sunnah sesama kita ni, adalah seandainya ada yang tersalah di antara mereka. Kalaupun ada, kita nampak kawan kita buat salah, saudara kita buat salah, ustaz kita buat salah, maka hendaknya dijelaskan kesalahannya sebatas kesalahannya. Kan, yang sesuai itu sajalah kan. Yang salah itulah kita hurai kat dia. Kan, janganlah kata ustaz ni salah kan. Di samping ustaz salah tu, ustaz pendek. Kan, boleh. Ustaz buat kesalahan. Di samping ustaz buat kesalahan, ustaz pendek, ustaz tak tinggi. Apa faedahnya? Ada faedah tak? Yang bahagian tu jangan. Okey, maka kadang dia kita lebih. Bahagian kita kritik, kemudian bahagian nafsu pun kita kritik juga. Kan, dah lah ustaz ni bukan Arab. Kan? Kan? Kesilapan ustaz satu, lepas tu dia buat, tapi nahu ustaz pun macam-macamlah dia kait-kaitkan benda yang tak terkait. Yang tak sepatutnya dikaitkan, okey? Serta tidak berlepas diri darinya disebabkan kesalahan tersebut. Satu, nak kritik bahagian itu secara ilmiah. Kan, bukan secara nafsu. Kan, kena bezakan yang tu. Yang kedua ialah jangan lepaskan diri kita dari dia disebabkan kesalahan itu. Okey. Dan tetaplah mengambil faedah darinya. Yang bahagian lain tu banyak lagi. Kan? Sebagai contoh, saya tak tahulah, mungkin ada seorang dulu dia pernah tanya ustaz. Ada seorang ustaz ni janggut dia trim kan. Dia trim janggut dia. Trim? Tahu trim kan? Dia pendekkan janggut dia. Jadi sunnah ke tak sunnah? Kata tak sunnah lah. Kan? Maknanya saya tak boleh ambil ilmu dia lah ustaz. Dia mengajar tafsir. Apa kita nak jawab? Saya jawab, bahagian janggut tu jangan ikut dia. Kan? Tapi bahagian tafsir dia tu, dia mengajar tafsir apa? Tafsir apa? Ibn Kathir. Okey. Tak ada masalah. Tapi ustaz, bila saya mengaji dengan dia, saya tak tengok muka dia. Pasal dia tak ikut sunnah kan. Anda kata macam ni, kalau tak boleh tengok muka dia, tutup mata. Kan? Kecuali kalau kita jumpa seorang ustaz lain yang mengajar bahan yang sama kan, dan masya-Allah dia punya penampilan dia pun yang menepati sunnah, lagi bagus. Tapi kalau tak ada macam mana? Kalau tak ada, kita ambil yang tu, bahagian yang tak kena tu jangan ambil. Okey. Ini maksudnya kita telah menilai seseorang mengikut ilmu. Kita tak menilai mengikut apa? Mengikut emosi kita. Dan tetaplah mengambil faedah darinya. Apalagi jika tidak ada orang yang lebih tinggi darinya di dalam ilmu dan keutamaan. Nampak? Okay, ini adalah kata-kata ataupun nasihat daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kan, cara kita nak belajar dalam keadaan kita tak ada ilmu. Kan, belajar dulu. Belajar tengoklah. Janggut Nabi bila Nabi solat nampak bergetar kan janggut dia. Kan? Tiba-tiba ustaz ni tak ada janggut. Tengok tak ada janggut, memang tak ada janggut ke apa? Tak, dia cukur janggut dia. Ataupun dia trim janggut dia. So kita nak kata apa? Bahagian tu jangan ikut. Ikut Nabi. Tapi tafsir yang dia ajar tu ada tak? Nak tengok ada kesilapan tak? Tak ada. Semua memang ikut hadis yang sahih apa semua. Kan, kefahaman siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Takkan kerana janggut dia tu kita tolak tafsir dia? Tak boleh. Tak adil. Okay? Khususnya kalau tak ada orang lain yang lebih tinggi. Dan kita pula masih lagi belajar. Okay? Saya nasihatkan sebelum tu. Macam mana nak cerita? Saya cuba ceritalah setakat yang saya mampu. Bila kita belajar dekat Madinah ni, kan, kita akan nampak, dulu lagi masa saya belajar dekat Madinah, kita nampak ada orang yang semangat. Semangat dia masa bila? Masa mula-mula masuk tu dia semangat. Semangat apa? Kalau semangat dia hafal hadis, semangat hafal apa? Hafal Quran, hafal apa periwayat, okey lagi. semangat dia nak kritik orang. Dia jumpa dengan syekh-syekh, ada seorang syekh ni kata begini begini begini. Macam mana? Syekh tu pun jawab. Syekh thiqah mungkin dengan anak murid, kan? Jadi dia pun jawab macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia pun balik, dia hentam kawan-kawan dia. Dia yang ditanya tu tentang kawan dia je, kan? Dia hentam dia tu. Sampai kita dengar kadang-kadang ada yang mengkritik Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin ni dia tak boleh cakap semua benda. Kenapa? Kerana dia bersama kerajaan. Dia ingat Syekh Al-Utsaimin macam kita kot, kan? Pemimpin datang senyap, pemimpin balik tibai, kan? Tak. Syekh Al-Utsaimin, lagu Negaraku Arab Saudi dia nyanyikan pun dia duduk je. Dia duduk depan raja, dia duduk, dia tengok kanan kiri. Masa dia jenis yang Syekh Al-Utsaimin, kalau siapa pernah jumpa dia, kan, dia seorang syekh yang cukup tawaduk. Tawaduk satu. Yang kedua, dia tak ada kisah tau. Dia macam kita kisahlah juga nak apa, nak line-line ni, kan. Betul tak? Kalau Saudi kan ada pakai tu, line tengah tu macam mana, tegak gitu, kan. Syekh Al-Utsaimin tak kisah benda tu. Tak kisah langsung. Kalau kita tak kenal dia tu Syekh Al-Utsaimin, kita ingat dia pakcik mana ni, kan. Ha, gitu. Syekh mana ni, orang tua mana ni, macam tu je. Tapi kalau kita tahu dia, Masya Allah. Okay, ha. Jadi nak ceritakan, kadang-kadang dia baru tahun satu tau. Tahun satu datang pula dari negara, bukan macam Malaysia negara Islam, kan. Negara yang tidak Islam tu, Amerika lah mana, kan, dia dah kritik. Tahun satu. Bahkan bukan tahun satu fakulti, tahun satu bahasa Arab. Allah Akbar. Kadang-kadang pening. Macam mana jadi macam tu, ha. Ini ya, saya rasa lah, kan, mengikut pengalaman itu dan melihat apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kan, saya boleh sebut yakinlah insya-Allah yang dimaksudkan ialah syabab yang macam tu. Dia memang nak sunnah, dia memang nak belajar betul-betul sunnah. Dia nakkan sunnah. Tapi sunnahnya tu adalah lebih kepada nak mengkritik. Nak mengkritik orang ni, kritik orang tu, kritik orang tu. Dia rasa dia hebat. Dia bukannya dengan menghafal hadis, dengan belajar tu, belajar sini, dia rasa hebat, tak. Lain. Yang tu dia kurang. Yang lebihnya adalah mengkritik siapa yang ada ni, Syekh ni. Okey, Syekh ni tak apa. Dia walaupun dia hebat, tapi dia masalah dia macam ni, macam ni. Oh, dia boleh sebut yang tu, dia rasa hebat. Okey. Saya nasihatkan kepada para pemuda supaya menjauhi diri dari kesibukan mencari-cari aib para penuntut ilmu. Mengikuti informasi di situs-situs, site-site, kan, internet, maknanya situsnya bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu Malaysia. Laman-laman web internet ni yang menghimpun aib-aib mereka. Syekh nak nasihat mereka ni, kan, supaya jangan buat. Nak nasihat pemuda-pemuda ahli sunnah, dan kita semua pemuda ahli sunnah insya-Allah, kan. Syekh nasihatkan kita supaya jangan buat kerja ni, mencari aib penuntut-penuntut ilmu, mencari aib ulama-ulama, kan, dan ikut-ikut mentahzir mereka dengan sebab hal ini. Bila kita dah nampak dia tak betul sini, tak betul sini, kita, itu yang kita highlight, kan. Usaha dia menyampaikan dakwah, kan, uslub dia menyampaikan dakwah, itu kita tak kira. Tapi kesilapan dia yang kita letakkan, kita viralkan. Okay, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar telah berbuat kesalahan ketika mencela hak sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu dan riwayat-riwayat beliau, dan menaruh perhatian terhadap masalah kekuasaan wanita dan keikutsertaan wanita dalam pemerintahan di bidang yang lain. Ini sebagai contohlah. Kata satu contoh ialah siapa? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar. Dia ada buat kesalahan. Bukan tak ada buat kesalahan. Kesalahan dia itulah 1 2 3, kan? Cela hak sahabat Abu Bakrah. Yang kedua, menaruh perhatian terhadap masalah kekuasaan wanita, ya, dan menggalakkan wanita masuk dalam pemerintahan. Okay. Syekh Abdul Muhsin mengatakan, saya telah membantah beliau dalam sebuah risalah yang berjudul Ad-Difa' anis Sahabi Abi Bakrah wa Marwiyatihi wal Istidlal liman'i wilayatin nisa' ala rijal. Maksudnya pembelaan terhadap sahabat yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dan pembelaan terhadap riwayat-riwayat beliau, serta pendalilan atas larangan kekuasaan wanita terhadap kaum pria, terhadap lelaki. Okey, di sini saya memperingatkan atas kesilapan beliau yang berbahaya itu. Namun hal tersebut tidak saya lakukan terhadap buku-buku beliau lainnya yang bermanfaat. Nampak tak? Ini yang Syekh kata tadi, kena fokus. Dia kata apa kataan dia tadi? Mana? Dia kata, maka hendaklah dijelaskan kesalahannya sebatas kesalahannya. Nak cerita, fokuskan. Mana yang salah, itulah salah. Dia kesilap kat sini. Yang lain tu? Ha. Adakah disebabkan dia silap kat sini, semua buku dia yang lain ditolak? Tak. Tolak yang ni sahaja. Okay? Baik. Jadi ini satu contoh. Ini satu contoh yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Muhsin. Baik. Itu secara ringkas. Kemudian, pada awal bulan Ramadhan 1423 Hijrah. Tadi berapa lah? Oh, dia ni cerita yang sebelum dia lah kan. Okay. 1423 Hijrah. Sebelum disebarkannya Risalah Rifqan Ahli Sunnah Ba'ali Sunnah. 6 bulan sebelumnya saya mengirimkan surat nasihat kepada salah seorang yang memiliki pengaruh kuat kepada sebahagian pemuda Ahli Sunnah. So, saya nak ceritakan. Kerana ada orang kata buku ni untuk ditujukan kepada Syekh Rabi' kan, hafizahullah ta'ala. Tapi zahir kat sini Syekh tidaklah. Dia memang ada tulis surat, dia ada kritik Syekh Rabi' kan. Tapi dia akan ceritakan di sini bahawa Dia memuji Syekh Rabi' kan. Cuma ada satu lagi Syekh yang agak keras. Kita akan baca lah kejap lagi kan, iaitu Syekh Faleh Al-Harbi. Kita sebut nama ni sebagai pengajaran ya, sebagai pengajaran sahaja. Okay. So kita baca kat sini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, pada awal bulan Ramadhan 1423 Hijrah, sebelum disebarkannya Risalah Rifqan Ahli Sunnah Ba'ali Sunnah, 6 bulan sebelum tu saya mengirim surat nasihat kepada salah seorang yang memiliki pengaruh kuat kepada sebahagian pemuda Ahli Sunnah. Okay. Rakan-rakan kita yang menterjemahkan dan mengedit terjemahan ini kan, Dr. Ali Misri dan juga Ustaz Muhammad Khairuddin. Okay. Mereka mengatakan kan, nota kaki 13 tu, dugaan kami merasakan bahawa yang dimaksudkan ialah Syekh Rabi'. Okay. Tak apa. Dan dia telah membalasnya dengan surat yang ramah. Tengok kan, Syekh tulis pada anak murid dia, iaitu Syekh Rabi'. Kan, Syekh Rabi' balas dengan cara yang baik, yang di dalamnya dia memohon kepada Allah supaya menjadikan nasihatku ini bermanfaat. Demikianlah sungguh indah apa yang dipaparkan oleh Syekh. Okay. Cuma saya perhatikan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dia tak tulis nama orang. Kalau dia nak kritik orang, dia takkan tulis nama orang. Saya tak tahu kenapa, wallahu alam. Kan. Kita kadang nak pastikan, masa saya baca yang ni, baca yang satu lagi tu, ada anak murid saya yang graduasi pada tahun sekian-sekian, dia dapat nombor 4 terakhir apa semua kan. Kita cakap, siapa dia ni? Tanya dua tiga orang pun orang tak pasti kan. Tapi tak apalah, kat sini kawan-kawan kita ni dia orang mungkin ada akses lain yang dengan akses tersebut mereka dapat mengesanlah bahawa yang dimaksudkan dengan surat yang diberikan kepada seorang syekh itu ialah Syekh Rabi'. Tengok apa ulasan Syekh Abdul Muhsin kepada Syekh Rabi'. Bila saya bagi surat tu, dia balas dengan cara yang baik. Okay. Jadi dengan ini kita boleh sebutlah secara ringkas bahawa ini merupakan kritikan kepada Syekh Rabi', macam tak apa kena sangatlah kan. Tapi kalau kena pun tak ada masalah pada kita. Kita ambil pengajaran. Tapi pada saya setakat yang ni, saya rasa bukan pada dia, lebih kepada seorang lagi. Tak apalah. Okey. Kemudian menyebutkan bahawa dirinya adalah seorang yang sedang mendapatkan nasihat tentang hal-hal yang aku tujukan kepadanya di dalam suratku. Okey. Maknanya Syekh Rabi' apa? Syekh Rabi' mengucapkan terima kasih lah pada Syekh Abdul Muhsin terhadap nasihat tersebut. So ini yang kita nak buat sebenarnya. Kalau kita ada nampak seorang Syekh ni ataupun kawan kita rasa dia lain sikit lah kan, apa kita kena buat? Message dia. Okay. Tapi kalau ialah, kalau huraian dia tu adalah di khalayak ramai, dan kita boleh bantah di khalayak ramai, tak ada masalah kan? Betul tak? Tapi kita dengan dia macam mana? Hantar juga kan. Ana rasa hantar sebut dia salah kan. Hadis ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, hantar balik dia. Dia kata terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Tapi lepas tu dia keluarkan juga kan, dia buat posting lain kat Facebook, kita pun jawab lah posting tersebut. Tapi kita tak kritik lah dia kan. Apa yang dia post kita kritikkan. Okay. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar berkenan memberikan taufiknya kepadaku, kepadanya dan kepada seluruh saudara-saudara kita di kalangan Ahli Sunnah terhadap setiap hal yang membawa kepada kebaikan dan dampak yang terpuji, dan agar menjauhkan kita semua dari segala hal yang dapat menghantarkan kita kepada bahaya dan dampak yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Okay, banyakkan doa. Kan? Ini satu pengajaran yang boleh kita ambil daripada ulama, orang Arab lah khususnya. Bila kita dia jumpa kita, apa dia cakap? Di samping kefahaluk, apa dia? Apa dia cakap? Bukan banyak syekh Arab kat sini. Ha, barakallahu fik, kan? Barakallahu fik, nafa'allahu bik. Kan, semoga Allah memberkatimu. Semoga Allah memberi manfaat kepada orang lain dengan melalui kamu. Nafa'allahu bika. Allah memberi manfaat dengan kamu, melalui kamu. Kita dengar pun kita rasa, oh, betul, aku kena buat manfaat. Betul tak? Paling-paling marah pun dia kata apa? Hadakallah. Ataupun Allah yahdik. Semoga Allah memberi hidayah kepada kau. Bukannya wailak. Wailak ni celaka kau. Tak. Faham tak? Dia akan beri. Kalau dah, mungkinlah kalau dah marah sangat, dia mungkin akan sebut. Kalau melampau sangat, mungkin akan sebut. Keluarlah wailak, waihak, semua kan? Tapi kalau sebelum tu biasa tak? Dia akan sebut, semoga Allah memberi hidayah, memberi manfaat, keberkatan. Okay? Itu yang kita kena perbanyakkan. Okay? Berikut ini adalah isi surat nasihat tersebut. Sekarang ni Syekh bawakan surat yang dihantarkan kepada Syekh Rabi'. Okay? Yang Syekh kata jawapan Syekh Rabi' adalah jawapan yang bagus. Okay. Kita baca. Sesungguhnya saya menulis surat menulis nasihat ini kepada anda yang saya hormati. Okay? Dengan harapan agar anda dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan diri. Kerana agama itu nasihat. Dan mukmin yang satu dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang satu. Yang satu dengan lainnya saling menguatkan. Okay, so itu mukaddimah. Kan, kita kadang-kadang kita jangan terus bagi nasihat, kita buat mukaddimah dulu, pendahuluan, okay? Intro kan, intro dulu. Serta di antara hak muslim atas muslim lainnya adalah saling menasihati dan bekerjasama di atas kebajikan. Okay, maknanya saya nak nasihat ni, kenapa? Atas dasar ni lah. Agama tu nasihat, kewajipan kita untuk menegur, okay? Dan kita ibarat bangunan yang saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Okay. Saya rasa ni pentinglah untuk kita baca, walaupun tak masuk lagi buku ni, tak apa kan? Kerana di sini sendiri dah ada dah contoh untuk berlembut dengan para ulama, berlembut dengan para pendakwah, para apa, pejuang dakwah, kan? Sesama kita, ini antara contohnya. Pertama, anda telah menyebutkan kepadaku di pertemuan yang diadakan bersama anda yang saya muliakan pada beberapa waktu yang lain bahawa anda adalah orang yang lebih tua dariku. Dan Syekh Abdul Muhsin adalah bad guru. Syekh Rabi' murid. Tapi Syekh Rabi' lebih tua daripada Syekh Abdul Muhsin al-Abbad. Okay. Saya saat ini telah memasuki usia 80 tahun dan anda dalam hal ini telah mendahului usia saya ini. Kerana itulah saya yang mengajar anda pada tahun 1380 Hijrah dan setelahnya, termasuk periwayatan Al-Akabir Milan Asagir. Okay? Maknanya dari sudut umur betul, kan? Betul bahawa Syekh Rabi' lebih tua, kan? Tapi dari sudut ilmu boleh saja berlaku apa? Boleh saja berlaku seseorang yang lebih tua mengambil ilmu daripada yang muda, kan? Akabir yang tua, asagir yang muda. Orang yang tua ambil ilmu daripada orang yang muda. Ada masalah? Tak ada masalah. Okay. Namun orang seperti saya dan seperti anda sama-sama memerlukan untuk menyebutkan diri dengan ilmu yang bermanfaat daripada sibuk dengan setiap hal yang dapat membawa kepada perpecahan di antara ahli sunnah. Ini mula nasihat dia. Kan, mula nasihat Syekh Abdul Muhsin kepada Syekh Rabi' bahawa kita perlukan untuk menekankan ilmu dan kurangkan kepada perkara-perkara yang akhirnya menyebabkan perpecahan dan pergaduhan. Kedua, sebelumnya saya telah mendengar ucapan anda yang telah lalu, iaitu bahawa anda telah menyibukkan diri anda dengan ilmu hadis dan para perawinya ketimbang menyibukkan diri dengan Al-Quran dan mentadabburi maknanya. Maka saya katakan anda sekarang telah disibukkan dengan memperbincangkan sebahagian ahli sunnah dan selain mereka ketimbang anda disibukkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana kesibukan anda yang memalingkan anda dari ilmu kitab dan sunnah ini, maka betapa sedikit hasil karya ilmiah anda akhir-akhir ini di dalam ilmu kitab dan as-sunnah. Kan? Saya rasa kalau baca ni pun tak adalah nampak keras, kan? dia terus direct pada, dan dengan dengan cara yang baik. Kan sebelum ni antara kata antara dah sibukkan diri kan dengan ilmu hadis. Tapi yang saya nampak sekarang ni antara buat apa? Yang anda nampak antara menyibukkan dengan dengan nilah. Ha, dengan memperbincangkan sebahagian ahli sunnah. Okey. Ada itu pun yang berlaku lah kan, banyak orang tanya Syekh Robert tentang fulan fulan fulan kan. Okey. Tidak diragukan lagi bahawa membantah mereka yang bukan termasuk ahli sunnah. Ha, kena bezakan ya. Yang tak termasuk ahli sunnah dan kalangan yang membangkitkan fitnah serta merendahkan mereka dengan menganggap sebagian para ulama yang tidak faham fiqhul waqi' adalah sesuatu yang pada tempatnya. Kan kalau memang orang tu dia bukan ahli sunnah, kemudian orang sangka dia ahli sunnah, apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Kena jelaskan. Kena jelaskan kalau kita ada ilmu. Okey. Namun yang tidak pada tempatnya adalah adanya kecenderungan mencari-cari kesalahan mereka dari sesama ahlus sunnah. Kan? Sesama kita ni, ustaz-ustaz kita ni semuanya nakkan Al-Quran, semuanya nakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya memartabatkan manhaj Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, imam-imam yang hebat. Kan? Ha, jadi tak kena tempat kalau kita buat apa? Kalau kita asyik mencari kesalahan sesama kita. Okay. Bila kita dah sebut, kan, ini huraian saya lah kan. Bila kita dah sebut sesama ahli sunnah ni mencari mencari-cari kesalahan. Maksudnya kesalahan besar ke kesalahan kecil? Ha? Kesalahan kecil. Dia bukan kesalahan yang yang dasar tu, tidak. Kerana yang dasar tu bersama bukan ahli sunnah. Itu yang dasar. Bersama ahli sunnah, dia tak jadi kesalahan yang tu dah, dia jadi kesalahan kecil-kecil. Okey. Baik. Dan mencela mereka disebabkan ketidaksepakatan mereka dengan anda dalam beberapa perkara, dalam beberapa pemikiran, pandangan. Okey. Baik. Kemudian huraian bawah tu ada lah kan. Huraian bawah tu kalau nak baca pun boleh, tak ada masalah, tapi tak baca pun tak apa. Jika memang ada penyebutan atas kesalahan-kesalahan mereka, namun janganlah menyibukkan diri dengannya. Itu beza eh. Beza kita kritik dengan kita sibukkan diri dengan kritikan. Boleh? Boleh beza tak? Okay. Cuba bayang sekarang ni kita kita ada kelas katalah kelas kita kelas tafsir. Kelas kita kelas ilmu hadis lah, ilmu hadis. Okay. Kelas kita jarah ta'dil. Kelas kita. Okay. Kemudian ada di samping kita belajar kitab tu tebal lah kot kan? Tebal, kalau tebal macam mana? Tebal lah je tu. Kitab jarah ta'dil tebal. Kan? Kita tengah-tengah belajar 1/4, 2/4, setengah, lebih. Kan? Ada pula soalan berkenaan dengan situasi semasa. Kata ustaz, dia ni macam mana? Dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Kan? Kita ada dua benda eh. Satu, masa yang ada setengah jam ni untuk jawab soalan tu sahaja. Okay. Dengan yang kedua, kita ambil dalam 5 minit kan, 10 minit untuk tu, kemudian balik semula pada kelas kita. Nak yang mana satu? Ha? Yang kedua lah. Betul tak? Okay. Kawan saya seorang doktor dekat UIA sekarang ni, orang Filip, orang Algeria. Dia kawin orang Singapura lah. Dia boleh cakap bahasa Melayu. Dr. Ammar Ammar Fattani. Dia kata dalam kelas Syekh Rabi' kan, yang berlaku ialah apa? Syekh Rabi' memang mengajar, mengajar, mengajar, mengajar. Tiba-tiba adalah yang dari macam kita sebut tadi lah, Amerika, Eropah, mana ni kan, dia tanya soalan-soalan yang contemporary. Fulan buat macam ni, fulan buat macam ni. Jadi Syekh Rabi' dia, semangat dia nak mempertahankan sunnah menyebabkan dia diulas panjang. Kan? Tapi akhir tu dia kata, wa ya ikhwah kan, wahai saudara sekalian, kan, jangan ganggu saya dengan soalan-soalan ni. Jangan ganggu saya. Kamu semua tahu kalau saya ditanya soalan ni saya akan ulas. Jadi jangan tanya soalan. Kan? Jadi kawan saya kata, dia pun berhenti ke dia pun tak berhenti. Dia pun tanya lagi pasal apa? Pasal mukarrar nak masuk, nak nak masuk exam banyak. Tebal lagu tu. Lagunya kan? Tebal. Jadi kalau tanya jadi kuranglah sikit. Ha, masuk exam ni lah. Okay. Ha, dan Syed, dia ada setengah-setengah orang. Dia memang macam Abu Bakar dengan Omar kan. Dia nak buatkan dengan Umar. Okay, siapa yang kira nak apa tegas dalam hukuman? Umar nak jatuhkan hukuman siapa? Umar. Tegas dalam nak melaksanakan hukuman ataupun melaksanakan suatu hukum perintah Abu Bakar. Kan? Tapi tegas cepat kalau nak ada benda yang nak pancung. Siapa dia? Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar lebih kepada apa? Maafkan wahai Rasulullah. Kan Umar kata pancung mereka semua wahai Rasulullah. Betul tak? Kan? Sikap tu memang ada. Di kalangan ustaz-ustaz kita, syekh-syekh kita ada sikap yang memang dia cool dan ada sikap yang perangai kan. Dia jenis yang apa? Pandang barang. Ada, bukan tak ada. Jadi itulah dia, kan? Dan syekh sendiri cakap pada anak murid dia, jangan tanya saya soalan. Kalau tanya tak habis mengaji kita ni. Ha, tapi kawan saya kata dia orang ni bukan kira pun. Ha, dia tanya soalan, tanya soalan, syekh akan jawab, Kesian kata, kesian kat syekh. Okey. Ha. Jadi ini riwayat teruslah daripada Dr. Ammar ni. Saya bila dengar tu saya cuba fahamlah apa yang berlaku. Kan? Jadi kita kalau nak ambil faedah daripada seseorang ulama, kita jangan kacau dia bahagian yang dia tu tak boleh. Ambil ilmu dulu, ambil selesai ilmu, dah habis nanti barulah tanya. Ni tak, dia tengah-tengah mengaji ni tanya soalan habis, tak habis. Aku tak habis. Siapa rugi kat sini? Siapa rugi? Syekh rugi. Syekh tak rugi, kita yang rugi. Okey. Baik. Sehingga hal ini menjadikan ketika anda berdiskusi mengenainya, anda menjadi murka, menjadi marah, kan? Dan mengangkat suara anda. Okey. Yang mana hal semacam ini berserta hal lainnya yang terlarang dapat mempengaruhi kesihatan anda. Kan? Maknanya Syekh Abdul Muhsin dengan Syekh Rabi. Siapa tua lagi? Syekh Rabi kan kata benda ni kalau anda buat macam ni, kan? Kesihatan anda akan terganggu. Faham tak? Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, so maknanya yang kedua ni kalau nak kritik boleh, tak ada masalah. Tapi jangan menyibukkan diri. Maknanya jangan sentiasa kritik saja. Yang bahagian asalnya iaitu ilmu ditinggalkan. Dan bila kita kritik ni, biasa kritik ni akan berkait dengan apa? Dengan emosi. Kan, emosi pula dia akan berkait dengan kesihatan. Jadi ini nampak rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah. Syekh Abdul Muhsin dia nak berlembut dengan Syekh Rabi', jangan buat benda ni. Kalau buat benda ni anda akan sakit. Okey. Ketiga, dewasa ini telah meluas penyebutan al-jarah wa ta'dil dan perbincangan aib-aib sebahagian ahli sunnah dan selain mereka serta menyebarkan hal ini di laman sesawang internet. Sehingga dengan cara ini mendatangkan pertanyaan satu persatu, di antaranya dari Eropah, Amerika, nampak? Ada sebut Malaysia? Tak ada. Singapura? Ada? Tak ada kan? Yang adanya Eropah, Amerika, Afrika Utara dan selainnya mengenai sebahagian orang yang penilaian jarah mereka berasal dari anda. Okay? Dan dari Syekh Fulan dengan disertai perluasan dari Syekh Fulan. Okay, di dalam memperbincangkan kehormatan sebahagian masyayikh, kehormatan kedudukan kan, sebahagian syekh yang lain pula dan para penuntut ilmu, orang yang sibuk mengajar, orang yang sibuk apa di kalangan ulama, di kalangan penuntut ilmu kan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Padahal Allah telah menjadikan ceramah-ceramah dan tulisan-tulisan mereka bermanfaat. Ulama yang dikritik tu banyak manfaat mereka. Okey. Dalam tulisan baik dan dalam ceramah. Adapun tahzir terhadap mereka, tahzir tadi kita sebut apa? Amaran terhadap mereka dan dampak dia apa maksud yang hasad dia dan dam, betul? Kesan. Apa dia? Kesan, impact. Betul. Okey, dan dampak yang terjadi, impact yang terjadi, okey. Adalah adanya sikap saling menghajar. Jadi tengok-tengok dia punya silsilah dia, ataupun dia punya turutan. Turutannya ialah kritik. Kan? Kritik saja tak apa. Kritik kemudian menyebutkan diri dengan kritikan. Bila menyebutkan diri dengan kritikan, apa yang akan berlaku ialah tahzir. Kemudian hajar. Hajar ni boikot. Jangan ambil ilmu dari dia. Pasal apa? Pasal dia trim janggut dia. Jangan ambil ilmu daripada dia. Pasal apa? Pasal dia apa? Pasal dia sepentas dalam ceramah dengan fulan-fulan. Pasal dia ambil duit dari dari mana? Ihya Turath, dari mana pun semua. Kan? ambil duit untuk bantuan saja pun bukan apa, kan? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiru wa la tunafiru wa yassiru wa la tu'assiru. Berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat mereka lari. Mudahkanlah dan janganlah kalian persulitkan. Okey. Motif seorang ahli sunnah yang bersalah diharapkan kerana apa? Antusiasnya. Maksudnya apa? Semangat dia kotlah. Kan, semangat kesungguhan. Kesungguhannya di dalam kebaikan. Namun demikian, tetap diingatkan atas kesalahannya. Kita maknanya sekarang ni kita kena ingat. Kita nak sebut ulama-ulama kita, kadang-kadang dia tersilap. Memang dia tersilap kan? Tapi kenapa dia silap? Mungkin dia silap tu kerana dia nak bersungguh-sungguh kan dalam mengamalkan sunnah. Okey. Namun demikian, tetap diingatkan atas kesalahannya. Jika memang kesalahannya merupakan kesalahan yang sudah benar-benar jelas, namun jangan sampai menjatuhkannya. Ini yang tadi kita sebut, fokus kan secara ilmiah, kan bukan nak mengaibkan dia, menghajarnya, jatuhkan maruah dia, kan? Hajar dia, kita boikot dia, tahzir dia, berikan amaran terhadap orang ramai, jangan hadir kelas dia, jangan hadir apa sebarang ceramah dia, semua tak boleh, langsung dah tak boleh terima, sehingga tetap dapat memetik faedah darinya dalam karya mana. Dan kenapa? Kerana benda yang betul masih ada lagi. Ambil benda yang betul. Adapun talazum di antara kecocokan, maknanya kesesuaian antara diri anda dengan Syekh Fulan, ini yang sidang editor mengatakan maksudnya adalah Syekh Faleh Al-Harbi, okay. Dan berkenaan dengan penyandaran tajrih kepada anda, tajrih ni kritikan kepada anda dan kepadanya, namun aku yakin bahawa anda tidak mensepakati dirinya, tidak bersetuju dengannya dalam beberapa ucapannya terhadap individu-individu tertentu. Okay. Dengan adanya penyadaran ini, maka dikira sesuatu yang bukan berasal dari anda dipersepsikan sebagai sesuatu berasal dari anda. Maksudnya Syekh nak ceritakan, Syekh Abdul Musin nak ceritakan kepada Syekh Rabi' bahawa ada seorang lagi Syekh, iaitu Syekh Faleh Al-Harbi, yang sama juga. Dia maknanya mungkin lebih teruk lagi lah kan, dari sudut kritikan tu, dari sudut kritikan, okay. Dan tak sama dari sudut ilmiah. Dari sudut ilmiah, Syekh Rabi' ilmiahnya tinggi kan. Ada orang kritik Syekh Rabi' sampai kata Syekh Rabi' jahil. Saya kata tak kena lah nak cakap lagu tu kan. Syekh bin Bas, apa dia, Syekh Albani, setakat yang saya ingat kan, semua puji ilmiah kan, keilmuan yang ada pada Syekh Rabi'. Yang mereka kritik adalah apa? Kekerasan dia kan. Kalau guna bahasa lembut sikit kan bagus, citulah kan. Bila kita tengok tu, kita nampak memang Syekh Albani khususnya dia konsisten. Dia mengatakan Syekh Rabi' memang seorang ulama di kalangan ahli sunnah, ilmunya banyak bermanfaat, tetapi kalau dia lembutkan sedikit penulisan dia. Okay. Dan ada orang yang datang dalam satu rakaman, datang di kalangan mengikut Syekh Rabi', minta Syekh Al-Albani kata bagi contoh. Syekh Al-Albani sebut contoh satu. Ha, ni contoh dia. Adalah kataan dia sebut, siapa yang tak buat begini, tak buat begini, dia maka dia adalah jahili ke dia apa kan. Dia kata pun dalam kata lain sikit, elok sikit, lembut sikit kan. Sampai kawan tu kata, ada tak yang lain? Kata aku, kerja aku bukan nak tengok buku Syekh Rabi' keluarkan mana yang salah kan, kerja aku nak tasih hadis apa semua, banyak lagi ni kan. Hang baca sendiri lah, contoh aku dah bagi cukup lah kan. Lepas tu bila Syekh Rabi' sendiri pun mengatakan kan, dia call Syekh Al-Albani, dan Syekh Al-Albani puji dia, ilmu kamu bagus kan. Dan Syekh Al-Albani memang dia kata memang Syekh Al-Albani kritik saya kan, dari sudut apa, dari sudut cara uslub tu. Okay, kekerasan tu kan. Jadi itu benda yang di sini pun Syekh Abdul Muhsin nak ceritakan pada Syekh Rabi' bahawa dia tak sama dengan Syekh seorang lagi, iaitu Syekh Faleh. Kan, dari sudut keilmuan lain kan. Sebab tu siapa yang kata, saya memang tak setuju lah, siapa kata Syekh Rabi' ni ilmu dia tak ada apa semua kan, pelik lah, memang pelik kan. Dan saya pernah tengok juga rakaman apa dia, Al-Fadhil Dr. Razi pun kan, dia cerita tentang Syekh Rabi'. Ulama semua puji dia, cuma kesilapan dari sudut uslub kan, itu je. Jadi jangan ambil bahagian tu, okay? Baik. Kerana itulah harapanku kepada anda adalah supaya anda tidak menyibukkan diri anda dengan tajrih mereka. Mereka sesama ahli sunnah, dan hendaklah anda bersikap kepadanya dengan penyikapan yang pada batasannya, agar para penuntut ilmu dan selain mereka, baik di dalam maupun luar negeri, dapat selamat dari menyibukkan diri dengan qila wa qal. Okay. Akhirnya sibuk dengan mendatangkan pertanyaan satu persatu mengenai apakah pandangan anda tentang jarah fulan atau fulan ini kepada fulan atau fulan, kan? Okay. Jadi Syekh memberi nasihat kepada sahabatnya, anak muridnya, supaya tinggalkan benda tu. Dan kalau nak bagi pun kritikan yang ilmiah cukup, jangan berlebihan. Kenapa? Kalau kita lebih dalam satu benda, siapa lagi lebih daripada kita? Ha? Anak murid kita. Tak ada orang lain. Anak murid kita, dia akan lebih daripada kita. Betul tak? Kita bagi satu, kan? Sebagai pelajar pun, bila kita cuba nak membaca kot agaknya minda guru kita, betul? Ha? Ke saya cakap lebih, kan? Kan? Saya rasa macam itulah bila kalau kita duduk dekat dalam kelas, Syekh tu cakap satu benda, kita dah sambung lah. Dia berhenti sekejap, ambil nafas, kita dah sambung lah. Lepas tu, oh, salah pula. Kita betulkan balik, kan? Betul tak? Tapi kadang-kadang betul. Betul. Dah 10 kali betul, kita kata kita dengan Syekh sama. Betul tak? Tapi kalau 10 kali tu baru 5 kali betul, kita tak sampai lagi. Pemikiran saya tak sampai pada pemikiran Syekh. Tapi kalau kita dah biasa, kan, masuk kelas dia, sampai kita boleh apa dia? Fikirkan ataupun anggarkan apa yang dia akan cakap selepas ni. Okay. Baik. Jadi bila nasihatnya ialah jangan sibukkan sangat, kerana kalau sibukkan dengan itu, dengan urusan tajrih, mencela ataupun memberi ancaman, kan, celaan betul kepada ustaz-ustaz, ulama-ulama, apa yang akan berlaku nanti, pengikut akan lebih daripada itu. Itulah urusan mereka. Okey, ditinggalkan ilmu. Okey. Anda adalah seorang yang telah dikenal dengan kesungguhan dalam belajar dan mengajar. Anda memiliki karya-karya tulis yang bermanfaat, dan anda termasuk orang yang teratas di antara rakan-rakan anda ketika anda masih menempuh study. Masa belajar dulu, kan, Syekh Rabi antara yang mumtaz, kan, yang hebat. Dan anda memiliki tulisan-tulisan tentang ilmu yang berfaedah. Adapun dia, kan, maka ia termasuk orang yang terakhir di antara rakan-rakannya. Nilaian ijazahnya hanyalah jayyid. Kan, jayyid dengan mumtaz tu jauh lah. Arab Saudi dia punya mumtaz 50 ke atas. 50 ke atas. 50 ke atas. Kan, 89 tak mumtaz, tak boleh. Dan dia tak ada 89 tambah 1 markah, tak ada. Tak ada. 89 lah kau. Okay. Tapi kalau dekat universiti yang saya mengajar dan lain-lain, kan, kadang-kadang 89 kita tambah 1. Kan, kadang-kadang diarahkan begitu. Kan, adalah dia punya, saya pun tak faham mula-mula tu. Dan bila tengok mula-mula datang 80 mumtaz, Allahu Akbar. Sia-sia mengaji. Faham tak maksud sesi mengaji tu? Maknanya siapa yang dapat jedan dekat Arab Saudi, sepatutnya dia muntas lah. Eh? Pasal dia jedan, dia 80. Kat sini 80, muntas. Okay. Waktu muntas pula, kat sana ada muntas murtafiq, muntas muntas dengan muntas murtafiq. First class, second class. First class apa dia? 95 ke atas. Markah 95 ke atas. Maknanya markah sana dia bagi memang ikut markah. Dia bukan ikut kilo tak lah. Kan? Jadi memang siapa mumtaz murtafiq tu, maknanya memang dia dari sudut pengajian dia tu, memang dia subjeknya dia belajar, memang dia kuasai lah, insyaAllah. Dan lepas tu dia lupa cerita lain, tapi masa exam tu dia kuasai. Kan? Okay? Dibezakan mumtaz dengan first class distinction lah. Apa benda dah? Kan? Second class. Okay, beza dia mungkin yang tadi tu 94, yang ni 95. Satu markah je. Menjadikan dia dah tak tak mumtaz first class, menjadi second class, tapi still mumtaz lah. Okay. Baik. Dia tidak memiliki andalan di dalam ilmunya, dan tidak pula memiliki tulisan-tulisan yang bermanfaat, kan? Jadi Syekh kat sini nak memberikan semangat kepada Syekh Rabi' supaya jangan sibukkan dengan tajrih, dengan celaan terhadap ulama' ke apa semua, kan. Jangan layan sangat benda tu. Kritikan boleh, tapi pada kadarnya. Lebihnya adalah pada disebarkan pengajian ilmu. Okay. Sungguh pada diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Hudaybiyah terdapat uswah bagi anda, sampai-sampai sebahagian mereka berkata setelah mereka meratapi apa yang terjadi pada mereka, wahai manusia, tuduhlah akal kalian sendiri di dalam agama. Okay, maksudnya kalau ada urusan agama, kita jangan masukkan akal kat situ. Okey, sebarkan ilmu, ya sebarkan. Tapi jangan kita buat apa? Jangan kita lebihkan bahagian yang kritikan ni. Kritikan ilmiah tak apa. Lebih daripada tu dia takkan jadi ilmiah dah. Dia takkan jadi ilmiah. Dia akan jadi emosi. Bila kita emosi, siapa lebih emosi? Anak murid kita. Betul tak? Kan? Ha, pepatah Arab pun sebut apa? Kita kan Rabbul Baiti bidufi dariba. Kalau ketua keluarga dia tepuk apa? Pukul gendang kan? Kan? Famasi matu ahlil baiti illa raqsu. Raqs. Oh, rock. Apa dia? Ahli keluarga akan joget lah. Betul tak? Betul tak? Kalau si bapa ni kan, dia pasang muzik, apa jadi kat anak dia? Joget lah. Betul? Tapi kalau bawa pergi masjid, bawa pergi majlis ilmu, lainlah jadi, takkan anak dia nak berjoget sini kan? Okay? Ha, itulah kiranya. Jangan dibuat sesuatu yang akan menyebabkan masalah kepada anak murid kita. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya memberikan taufik serta kepada semua yang diredainya, menunjukkan kepada kita bahawa yang benar merupakan benar dan salah itu merupakan salah. Secara umumnya gitulah sampai sini. Jadi itu mukadimah kat sini. Mukadimah ni mukadimah untuk edisi yang kedua. Saya rasa penting untuk kita faham keadaan di mana di Arab Saudi. Kan? Yang kita sebutkan sebagai satu negara tauhid dan juga negara sunnah kan. Okey. Berlaku tak masalah? Berlaku. Kan? Masalahnya ialah kadang-kadang bila dah selesai, agaknya boleh sebut begitu, selesai kritikan terhadap ahli bid'ah, kan, kerisauannya adalah kita akan memulakan kritikan terhadap ahli sunnah sesama kita. Ha, itu yang bahaya. Bahkan itu sebenarnya ada dalam hadis Nabi kan. Kan Nabi sebutkan dia doa 3 kali kan. Dua doa dimakbulkan, satu tidak dimakbulkan. Okay, doa pertama tidak dimatikan umat Islam dengan kemarau. Kan? Doa kedua, itulah maknanya pertama kemarau, yang kedua apa? Saya ingat yang kedua. Saya ingat yang ketiga aja. Ha? Tidak dibinasakan dengan serangan orang kafir. Semua sekali dibinasakan kerana apa? Kerana orang kafir serang kita, kita semua mati. Semua. Semua eh, bukan sebahagian, semua. Nabi doakan gitu. Doa ketiga apa? Doa ketiga ialah, dan saya berdoa agar tidak berlaku pergaduhan antara sesama sendiri. Allah yaj'ala ba'sahum bainahum. Ba's ni maknanya kepedihan tu antara sama sendiri. Kan, famana aniha. Maka Allah tidak memberikan yang itu. Okay, para ulama kata, kenapa yang ketiga tu tak diberikan? Kenapa dua ni diberikan? Mati kemarau, semua orang Islam mati semua. Orang kafir hidup. Kenapa? Kenapa tak berlaku yang itu? Kerana akan jadi hujah pada orang kafir bahawa nasib baik kita tak masuk Islam, kalau tak mati sama dengan mereka. Takkan agama ni Allah rahmatkan sedangkan mereka semua mati. Okay? Jadi itu takkan berlaku. Yang akan berlaku ialah mungkin sebahagian mati, sebahagian hidup, sebahagian, tapi ada je orang Islam. Yang kedua, tidak diserang dan dibunuh keseluruhannya oleh orang kafir. Yang kedua, bila Islam jumpa kafir, al-harbu sijal. Peperangan itu adalah berubah-ubah. Kan? Dia punya keputusannya. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang mereka menang dalam peperangan. Tapi kalau perang, tiba-tiba orang Islam kafir semua menang, kan, orang Islam semua, semua tak ada seorang pun tinggal, apa jadi? Macam tadilah. Betul lah kita, kan? Mereka dah kata Allah tolong mereka, kan? Tiba-tiba Allah tak tolong mereka, kan? Dengan itu yang kedua ni memang Allah makbulkan. Tapi yang ketiga ni tak. Ini adalah sebagai ujian antara sesama kita. Dan ujian ni dia untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji kalian, siapakah di kalangan kalian yang lebih baik amalannya. Okay? Dan dalam ujian ni, inilah dia. Kan? Kadang-kadang memang di kalangan ahli sunnah sendiri. Yang kata yang tak ada syirik. Syirik tak ada. Dalam amalan mereka, syirik tak ada. Mereka tak dakwah kepada syirik. Jom kita pergi minta syafaat sikit kat kubur ni. Tak ada. Ni yang Syekh Abdul Musa sebut ni, di kalangan mereka tak ada. Jom kita buat apa? Kita buat bidah hasanah. Jom kita buat. Tak ada. Dia orang ni tak ada. Tapi yang berlaku ialah kritik antara satu sama lain. Itu ada. Dan kritikan ni kalau melebihi batas, dia akan membawa kepada perpecahan. Okay? Jadi kita jangan cakap bahawa dah Nabi pun tak dapat doa tu. Itu yang berlaku Ustaz, redha ialah. Boleh? Boleh tak? Tak boleh. Kita kena kata macam ni. Apa sikap kita terhadap hadis tersebut? Nabi telah memberikan amaran. Jadi kita jangan termasuk dalam golongan yang berbantah-bantahan antara satu sama lain. Okay, kita termasuk dalam golongan yang yang bersatu. Okay, kita kena termasuk dalam golongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Yang bersatu, dan jangan kita termasuk dalam golongan yang tidak dirahmati, iaitu yang berbantah-bantahan. Okay? Jadi ini semua adalah mukaddimah, dan saya rasa ini penting untuk kita lah dekat Malaysia ni, dekat Nusantara ni. Kenapa? Kerana biasanya apa yang berlaku dekat negara Arab, dia akan sampai. Dia sampai ke mana? Ha? Sampai ke mana? Kalau dekat Nusantara ni, dia sampai ke mana dulu? Siapa boleh jawab? Ha? Indonesia dulu. Kan? Lepas tu dia akan pindah dari Indonesia masuk ke Malaysia. Islam liberal. Contoh luar kan, Islam liberal. Dia singgah mana dulu? Indonesia. Daripada Indonesia masuklah ke Malaysia. Kan, masa kawan-kawan kita yang dari Indonesia, ada seorang ustaz Muhibuddin lulusan Madinah juga, dia buat master dekat UKM tentang tafsiran hermeneutika. Kan? Masih dengar kot? Dengar tak dengar kot, itulah kan. Ya tak? Kita kat Malaysia tak tahu langsung apa benda ni. Kan, kita syekh ya, ustaz dah bilang tafsir pun apa benda? Tafsir apa? Hermeneutika apa benda tu? Macam muzik kan. Apa tu, apa nama dia yang harmonika kan, ha, kita ingat macam tu lah kot. Memang saya mula-mula dengar tu agaknya yang tu kot, alat muzik ni ke kan. Tak, harmonika ni adalah tafsiran yang dibuat dalam ajaran Kristian, nak diaplikasikan dalam ajaran Islam. Itu dia tafsir harmonika. Okay, yang sesuai dengan teks dan konteks. Okay, contoh sekarang ni Muslimat yang pakai tudung ni kan, sesuai tak dengan konteks di Nusantara? Teks ni kan gitulah, mungkin teks dia kan, yadnina alaihinna min jalabibihin, adalah melabuhkan ke atas mereka jilbab mereka ataupun tudung mereka. Teks, konteksnya Arab Saudi, padang pasir, sesuai lah pergi apa kan. Taklah kena abuk Malaysia, hujan. Tak sesuai. Masa mana dah buat Malaysia? Ha, macam itulah lebih kurang. Okay? Nampak tak? Text, context. Lain. Ha, itu tafsir hermeneutika. Secara ringkas lah begitu. Ha, mungkin ada masuk lain yang lebih tepat. Tapi benda tu dah ada, dah dibincangkan di mana? Di Indonesia. Jauh lama sebelum diambil oleh SIS. Kan? SIS ambil, masukkan daripada jaringan Islam liberal masuk ke sini. Ha, kita mentor mereka lah. Hai, kita tak tahu benda tu. Bila kawan-kawan kita buat tu, macam ni rupanya. Kan, ulil absar lah apa semua kan. Pemikiran dia orang tu memang dahsyat. Rasul ini seorang siapa? Ha? Pakar mungkin. Dia seorang yang cerdik kan. Tapi dia bukan. Dia macam cerdik dan ada ilmu dalam sejarah apa semua. Tapi tak sama. Kita boleh kritik dia. Ha, situ. Kita tak, kita kata dia adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Rasulullah ala ra'si wal ain. Semua yang dia cakap kita terima atas kepala atas mata. Dia orang tak. Boleh kritik, tak ada masalah. Okay, ha. Transit sana kan, masuk sini. Masuk pun, tapi masuk pun sikit-sikit. Alhamdulillah juga lah. Alhamdulillah sikit-sikit. Sama juga masalah ni. Masalah tajrih, tahzir, hajar. Kan, banyak berlakunya di mana? Ha, mula-mula dekat Arab Saudi kan, Yaman apa semua. Lepas tu kan, ha, dia merebak. Dekat negeri lain saya tak kisah lah. Dekat Nusantara ni merebak, masuk transitnya kat mana? Indonesia. Lama sana dia masuk sikit kat Malaysia. Masuk. Kan? Sampai ke tahap pakai seluar jin, memang tak boleh ambil ilmu lah daripada depan. Pakai seluar, tak seluar jin pun tak apa. Seluar apa? Seluar manusia ni kan. Seluar slack ni kan. Tak boleh ambil ilmu daripada yang pakai seluar slack ni. sampai tahap tu. Tak pakai kepiah. Kau nampak dengan kepiah ni. Apa ni? Mana adab ni? Nampak tak? Ha, benda-benda gitu. Isbal lagi lah, kan? Isbal memang out toy, kan? Benda gini pun. Jadi itu dia dia dah sampai ke tahap tahap yang agak parah lah. Nah, dia masuk sikit-sikit kat Malaysia ni. Okay? Jadi ini yang dirisaukan oleh ulama-ulama kita di Arab Saudi. Okay, ini yang dirisaukan oleh ulama kita di Arab Saudi. Antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, dia tuliskan kitab ni khas. Kan? Fenomena yang berlaku ni tak betul. Kena kena baiki. Okay? Baik. Dan sekarang ni barulah kita boleh masuk ke dalam mukaddimah. Mukaddimah ni saya saya akan ambil secara ringkas begitu insya-Allah. Boleh teruskan lagi ya. Dah biasalah kan. Ada satu tempat tu saya pergi, saya tak nak sebutlah tempat mana kan. Tapi kita buat daurah lah pagi dengan petang kan. Sampai petang tu saya rasa saya cakap seorang-seorang kan. Kan. Tengok apa dia wajah-wajah yang ada tu semua dah tak boleh masuk lah. Syahid, tapi syahid dalam keadaan sedar. Pasal dia tak biasa, tempat tu dia tak biasa. Saya tak nak sebut lah, dia tak biasa kan? Ha, kita kalau kat Malaysia ni mungkin dah agak biasa juga kan. Pagi sampai ke petang. Kita pun ada PJJ lah apa semua dekat universiti kan. Pagi tu 4 jam, petang 4 jam. Itu pun petang tu dah syahid. Syahid sedar lah kan? Sedar, tengok kita tengok. Tapi daripada muka kita tahu lah kan? InsyaAllah tak berlaku kat sini ya. Baik. Mukaddimahnya, dalam mukaddimah pertama sekali Syekh membawakan beberapa membawakan hadis yasiru wala tu'siru wa basyiru wala tunathiru. Mudahkan dan jangan susahkan. Jangan sulitkan. Berikan kabar gembira dan jangan buat orang lain lari menjauhkan diri dari kita. Kita ni maksudnya apa? Dari agama. Kan dari agama. Okey. Baik. Kemudian Syekh mengatakan kita perlu berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan juga sunnah Khulafa Ar-Rashidin yang mendapat petunjuk, dan kita perlu berpegang teguh dengan sunnah tersebut, gigit dengan kuat dengan gigi geraham kita, maksudnya pegang betul-betul, dan kita perlu menjauhi setiap perkara yang baru dalam agama, kerana apa sahaja perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu adalah di dalam neraka. Okay, jelas yang itu kan. Kemudian Syekh juga, ini saya rasa bahagian depan ni sebagai ulang kaji saja. Nanti lepas tu baru kita hurai sikit. Kemudian Syekh membawakan hadis man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Okay, so hati-hati. Kalau ada satu sunnah kita tak boleh buat, kita tahu tu sunnah Nabi, jangan benci. Itu je. Sebut saya tak boleh buat. Okay, boleh? Nah, saya ustaz yang ni ataupun tak payah sebut, tak apa, dalam hati kata ya Allah aku tak mampu buat yang ni. Tapi jangan benci. Jangan benci. Jangan sekali-kali benci. Okay. Apa sahajalah. Kan contohnya apa, kalau nak bagi contoh yang mudah-mudah apa? Contoh yang tak ada khilaf ada tak? Makan tanganan. Ini memang tak ada khilaf pun. Adakah ada khilaf? Tak ada kan? Sebab tu kita kata adalah khilaf lagi. Kan? Khilaf dari sudut huraian. Ada yang kata isbal ni haram sepenuhnya, sama ada takabur ataupun tidak. Kalau takabur Allah tak lihat kan, Allah tak layan apa semua. Tapi kalau tak takabur, finna, dalam neraka kan. Ma asfala min al-ka'bain fa finna. So Nabi tak sebut pula takabur kan. Tapi pandangan kedua mengatakan hadis yang mutlak digunakan, difahami dengan hadis yang muqayyad. Hadis yang mutlak, ma asfala min al-ka'bain fa finna, mutlak. Apa yang bawah daripada apa buku lali dalam neraka adalah dalam neraka. Okey, manjarra izarahu manjarra thawbahu, siapa yang menarik meleretkan kainnya, takabburan kan. Maksud bukan takabur, apa perkataan dia, sombong bahasa Melayunya, betul bahasa Arabnya saya lupa, tapi maksudnya ialah takabburan. Khuyala manjarra thawbahu khuyala, yang maksud khuyala adalah takabur kan. Setengah ulama kata yang ini tadi mutlak, yang ini muqayyad. Difahami mutlak dengan muqayyad. Kan, ini pandangan siapa? Antaranya Imam Nawawi. Kan? Dan adalah ulama-ulama lain. So kita menghormati. Kalau kita ambil pandangan pertama, kita hormat pandangan kedua. Kalau kita ambil pandangan kedua, kita hormat pandangan pertama. Jangan kita, kalau ambil pandangan pertama, kita anggap siapa Isbal dia bukan ahli sunnah kerana dia ambil pandangan kedua. Jangan pula kalau kita ambil pandangan kedua, kan, kita suruh orang yang tak Isbal tu untuk beli kain jahit balik semula bagi Isbal. Tengok macam tu. Faham tak? Kita hormati. Itu maksud kita hormati. Boleh? Okay? Ha. Tapi makan dengan tangan kanan, ada khilaf tak? Makan guna tangan kanan, saya rasa ni memang tak ada khilaf. Ni kalangan ahli bid'ah pun tak ada khilaf. Betul tak? Kan? Jadi yang kita nak sebutkan tadi apa? apa saya nak sebutkan? Jangan benci sunnah kerana kita tak mampu buat. Ataupun mungkin kita tak faham lagi apa semua kan. Kalau orang kata ini sunnah Nabi apa semua kan. Jangan kita pelekehkan benda tu. Jangan, ini bahaya. Ha? Contoh yang kedua poligami lah kan? Okay? Tapi poligami pun dia ada syarat-syarat dia apa semua kan. Saya tak nak yang ambil yang ada, yang ada perbincangan tu, yang tak ada perbincangan. Kadang-kadang seng-seng orang tu dia kata tak, saya tak boleh. Saya tak nak kadang-kadang. Jangan. Kalau kita tak dapat, ini memang secara zahirnya saya nampak 80% itu adalah sunnah. 90% adalah sunnah. 100% adalah sunnah. Tapi kita tak mampu buat, jangan pelekehkan. Jangan pelekehkan. Jangan sekali-kali buat benda tu. Okey. Pasal apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnah tu? Benci saja, belum buat lagi tau. Dia dah perasaan benci pada benda tu. Belum dia tolak lagi. Ya, kalau dia tolak tu lagi dahsyat lagi. Okey. Walaupun dia buat. Kita innamal a'malu binniyat, ini hadis yang masyhur. Bila amalan kita perlu disusuli dengan niat, kan? Jadi apa yang kita buat tu kena ada redha lah terhadap perkara tersebut. Okey. Baik. Kemudian Syekh jelaskan wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup umurnya panjang di kalangan kamu, dia akan nampak perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Dan di situ Syekh mengatakan kita kena berpegang dengan sunnah Nabi dan juga sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Bahkan selepas itu beliau membawakan kata-kata Imam Malik, lan yusliha akhira hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik. Lan yusliha akhiru hadhihi al-ummah, umat ini tidak akan baik kecuali dengan hal-hal yang telah menyebabkan baik generasi awalnya. Okay, so dalam agama nak jadi baik macam mana? Ikut generasi awal. Ini qaul al-Imam Malik rahimahullah taala. Okay. Jadi ini semua sebagai mukadimah dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Okay. Dan saya rasa ni kena baca sikit. Bawah kata-kata Imam Malik disebutkan, oleh kerana itu ahli sunnah selalu menyandarkan dirinya kepada as-sunnah. Adapun selain ahli sunnah seperti kelompok Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Al-Imamiyah, Al-Ithna Asyariyah, mereka menyandarkan diri kepada prinsip mereka yang batil atau menyandarkan kepada tokoh-tokoh mereka seperti kelompok Jahmiyah, Zaidiyah, Asy'ariyah, Ibadiyah. Okey, kita sandarkan kepada sunnah, ahli sunnah. Ya. Yeah. Kemudian Syekh mengatakan satu perkara yang salah faham yang berlaku ialah Wahabiyah. Kan? Tidak boleh ahli sunnah digelar dengan Wahabiyah. Okey. Maknanya kalau kita ni kita ahli sunnah, kalau kita sayang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, tetap tak boleh kita kata kita ni Wahabi. Ah, tak. Kita kata kita ahli sunnah. Kita tak kata ana Wahabi, tak boleh. Okey. Ha? Orang kata kita lain, kita kata boleh tak? Kita sini kata boleh tak boleh? Tak boleh. Orang kata kita cerita lainlah. Kan? Orang kata kepada Nabi Muhammad bahawa Nabi Muhammad adalah sabiq. Sabiq yang tak ada agama. Pernah tak Nabi Muhammad kata ana sabiq? Ada. Cari satu hadis, ada. Mauduk pun tak apa. Ada. Tak jumpa. Tak ada. Okay. Ha, so kena pandailah sikit kan. Jangan kata saya ni Wahabi. Kan? Pasal orang duk kata sangat, biar tak apa. Tak boleh macam tu. Saya bukan Wahabi, saya ikut sunnah. Tapi orang duk kata saya Wahabi, tu cerita lain. Okay. So tak boleh kita mengatakan bahawa Ahli Sunnah itu adalah Wahhabiyah, dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa? Kerana Ahli Sunnah tidak pernah menyandarkan diri kepada beliau. Okay, dan itu bukan kerja kita pun. Kerja Ahli Sunnah bukannya kita ambil satu tokoh dan kita sandarkan diri kita kepada tokoh itu. Tidak. Kita mengambil ilmu tokoh itu, ya. Kita mengambil dakwahnya, ya. Tetapi kita mengatakan kita nisbah kita pada dia. Tidak. Okay? Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun tak ajarkan benda yang baru. Jadi tak perlu kita nak nisbahkan diri kita kepada dia. Okay. Sebaliknya dia beliau adalah seorang yang ikut as-salafus salih, menzahirkan as-sunnah, menyebarkan sunnah dan mengajak orang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan seterusnya Syekh mengatakan memanglah ada orang yang akan menuduh Ahli Sunnah sebagai Wahabi, dan ini adalah perkara biasa yang berlaku. Di zaman Nabi pun orang tuduh Nabi macam-macam. Yang apatah lagi di zaman kita yang merasakan ataupun kita yang mungkin kita nak sebutkan berusaha untuk ikut sunnah Nabi, tiba-tiba kita nak selamat daripada apa? Daripada kritikan orang, daripada celaan orang. Kita nak ikut Nabi kan? Nabi kena kan? Tiba-tiba kita tak nak. Jalan ke? Ha? Kena? Tak kena? Kalau kita ikut Nabi betul-betul, memang kita akan kena macam-macam tuduhan. Okay? Baik. Kemudian Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala bila ditanya tentang sunnah ataupun mengatakan, Abdul Rahman Al-Mahdi berkata, Malik bin Anas pernah ditanya tentang as-sunnah. Al-Imam Malik ditanya tentang sunnah. Jawapannya ialah Ahli sunnah itu ialah nama yang tidak mempunyai sandaran selain ahli sunnah, selain sunnah. Okay? Jadi kalau kita nak kata kita ni ahli sunnah, boleh tak kita beri nama lain? Ahli sunnah contohnya apa? Macam tadi lah, Al-Wahhabiyah. Ahli sunnah apa lagi? Al-Idrisiyah. Ahli sunnah siapa-siapa? Sulaimaniyah. Kan? Boleh tak? Boleh tak boleh? Tak boleh. Ahli sunnah cukup. Okay? Baik. Bukan merujuk pada Ustaz Idris lah, sahaja saya sebut kan? Keluaran tu. Baik. Kemudian Ibn Al-Qayyim pula berkata, sebahagian imam kaum muslimin pernah ditanya mengenai as-sunnah. Mereka menjawab, sebuah nama yang tidak mempunyai sandaran melainkan as-sunnah itu sendiri. Okay, kita tak rujukkan diri kita kepada individu-individu yang tertentu. Baca lagi lepas tu. Ini penting. Imam Malik menjawab lagi bila ditanya kan, siapakah ahli sunnah. Ahli sunnah adalah orang yang tidak mempunyai julukan, maknanya gelaran tertentu untuk mengidentifikasikan diri mereka, untuk menjelaskan diri mereka. Mereka bukanlah Jahmiyun, tidak pula Qadariyun, tidak pula Rafidah. Mereka adalah ahli sunnah. Okay? Maknanya, kita kena ingat, kalau kita kata kita ahli sunnah, maksudnya apa? Maksudnya fokus. Fokus dan bahasa Arab dia sebut jami' manat. Dan dia ialah sesuatu yang merangkumi dan mengasingkan. Jangan kita kata saya ahli sunnah, tiba-tiba saya ikut pandangan Jahmiyah. Saya ahli sunnah, tiba-tiba kita ikut pandangan Qadariyah. Saya ahli sunnah, tiba-tiba saya ikut pandangan Rafidah. Boleh? Tak boleh. Dia takkan satu. Ahli sunnah maknanya ahli sunnah. Bukan yang tu. Bukan. Ahli sunnah. Okay? Kadang-kadang kita mungkin akan dengar lah. Kita semua ahli sunnah. Tiba-tiba balik semayang, batu kat kepala dekat batu. Ini bukan ahli sunnah. Ini ahli apa? Ahli syiah. Ataupun syiah bukan sunnah. Okay? Kemudian Asyik mengatakan, ahli sunnah ini, mereka perlu berkasih sayang antara satu sama lain. Okay, dan bersikap lembut antara satu sama lain. Kemudian Syekh mengatakan, dengan tulisan ini saya tidak lain hanyalah bermaksud mengadakan pembaikan semampu saya, dan tulisan ini hanya akan membawa manfaat bila mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Okay, dan tajuknya ialah berlemah lembutlah sesama ahli sunnah, wahai ahli sunnah. Okay, so itu mukadimahnya. Secara ringkas, Syekh tekankan sunnah, Syekh beri amaran terhadap bid'ah. Okay, kemudian Syekh jelaskan ahli sunnah itu bukan apa? Bukan ahli bid'ah yang lain-lain tu. Okay, jadi siapa di kalangan ahli bid'ah yang menyangka ataupun mendakwa dia ahli sunnah, kan, dia bukan ahli sunnah. Ahli sunnah ialah ahli sunnah yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kan, Syekh mengatakan antara ahli sunnah perlu berkasih sayang. Okey. Kemudian sekarang ni kita masuk pada perbincangan yang seterusnya. Iaitu berkenaan dengan nikmat berbicara dan memberi penjelasan. Jadi Syekh pun di sini menjelaskan bahawa antara nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah kita mampu untuk bercakap dan kita mampu juga untuk berkuasa untuk nak memberikan penjelasan. Ini antara dalil-dalilnya. Kita baca sikit. Contohnya ialah wadaraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlah aynama yuwajjihuhu la yati bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adl wa huwa ala sirati mustaqim. Dan Allah memberi perumpamaan dua orang lelaki, seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban bagi penanggungnya, kemana saja dia suruh untuk kemana saja disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan sesuatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan yang berada di atas jalan yang lurus? Okay, surah An-Nahl ayat yang ke-76. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kata-kata tafsiran daripada Al-Qurtubi bahawa maksud ayat ini adalah orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman, orang tak beriman. Okay, tapi yang dinyatakan dalam ayat itu ialah waman ya'muru bil adl, orang yang memberi perintah mengarahkan untuk keadilan. Tak sama dengan orang yang bisu, kan, tak mampu nak buat apa-apa. Okey. Dan dalam ayat seterusnya Az-Zariyat 23, innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Perkara ini adalah benar seperti yang kamu ucapkan. Maknanya bila Allah sebut apa yang kamu ucapkan, artinya ucapan itu, kemampuan untuk bercakap adalah satu nikmat. Okey, adalah satu nikmat. Okey, seterusnya juga khalaqal insan 'allamahul bayan. Kan, Allah mengajar manusia untuk memberi penjelasan. Okey. Walisanan wa syafatain. Kan, lisan iaitu lidah, syafatain bibir yang akan digunakan untuk bercakap, bertutur. Okey. Jadi ini semua adalah untuk nak menekankan nikmat. Nak menekankan nikmat. Cuma tengok kat sini, akhir sekali, perenggan terakhir, apa Syekh kata? Dia kata, akan tetapi kita tahu bahawa nikmat berbicara ini akan menjadi kenikmatan yang hakiki apabila digunakan untuk membicarakan hal-hal yang baik. Ha, ingat lah, nikmat memang nikmat, tapi kalau guna untuk baik, nikmat lah, nikmat yang sebenarnya. Okay. Tapi kalau digunakan untuk perkara yang buruk, maka hal itu justru akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Okay. So kita kena bezakan dua benda. Pertama ialah nikmat yang Allah berikan. Contohnya Allah beri kita satu apa dia anggota badan yang sempurna, khususnya lisan, boleh bercakap, kan, itu nikmat. Tapi nikmat yang sebenarnya apa dia? Kita gunakan untuk kebaikan. Kita ada nikmat ni, kita ada kita boleh bercakap dengan hebat. Kan, kita bercakap orang dengar, kan, kita bercakap orang menangis, kita nak jadikan orang gelak, orang gelak, kan, tapi kita nangiskan untuk benda yang yang tak betul. Kita gelakkan dia mengikut benda yang tak betul. Nikmat ke tak nikmat? Kan, itu bukan nikmat, itu adalah musibah. Okey, so ini perkara pertama yang nak ditekankan oleh Syekh. Kedua ialah menjaga lisan agar selalu berbicara baik. Okay, selepas kita tahu itu adalah nikmat, dan kita tahu nikmat lisan hanya akan menjadi nikmat yang sebenarnya kalau dengan yang baik sahaja kita sebut, dan akan menjadi musibah kalau kita cakap yang buruk, maka hendaklah kita jaga lisan kita. Jangan sebut kecuali yang baik. Okay, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Katalah perkataan yang benar sahaja. Okay, Suratul Ahzab ayat 70-71. Boleh sambunglah ayat tu. Saya ambil bahagian yang khusus sahaja. Okay. Kemudian, ijtanibu kathiran minadhan. Ya ayyuhallazina amanu, ijtanibu kathiran minadhan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadhanni ithm. Kerana sebahagian prasangka itu adalah adalah dosa. Okay. Seterusnya ayat yang tadi dalam surah Hujurat ayat yang ke-12. Sekarang ni surah Qaf 16-18. Okey. Khususnya ayat ayat yang last sekali tu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang disebutkan oleh oleh manusia itu kecuali ada malaikat yang raqib mengawasi, atid bersedia. Kan? Kanan kiri dia ada malaikat yang mengawasi dan sedia sepanjang masa. Okey. Kemudian apa lagi? Kemudian ayat yang seterusnya dalam Suratul Ahzab 58. Semua ayat ni dibawakan. Kenapa? Kenapa dibawakan ayat ni? Supaya kita ambil terus daripada Al-Quran kepentingan menjaga lisan kita, ucapan kita. Okey. Dan tak ada lagi dah ucapan yang paling hebat melebihi Al-Quran. Ambil daripada sini juga. Tak payah nak hurai-hurai dah. Dan kalau dah jelas, tak payah hurai dah. Jelas pada kita bahawa kita kena cakap yang betul. Kan? Okay. Qulu qawlan sadida. Yang kedua, jangan ada zan. Kan? Jauhi sangka buruk. Kan? Ha. Pasti tak pasti cakap juga. Tak boleh. Jauhi benda tu. Okay. Yang ketiga apa? Malaikat ada. Raqib atid. Raqib, atid, dua-dua malaikat ni, sifat mereka apa? Pertama ialah mengawasi. Yang kedua ialah hadir. Maknanya bersedia, bersiap siaga. Kan? So kita kena fikirlah, tahu benda ni kita, kalau tahu benda ni kita akan susah nak bercakap. Kita cakap kita tahu ada dua malaikat ni yang tak tidur kan? Kalau kita tahu ada masa dia tidur, mungkin masa tu lah kita akan cakap kan? Yang tak baik ni kan? Tapi tak ada. Raqib, atid, dua-dua sekali. Okay? Yang keempat, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat, orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Okay, kita sakitkan orang yang beriman, lelaki ataupun perempuan, sama ada dengan percakapan, perbuatan apa yang telah kita buat, buhtanan wa isman mubina. Okay. Buhtan ini adalah kebohongan, pembohongan. Kita macam mana? Kita sakitkan dia, kita tuduh dia buat sesuatu yang dia tak buat. Ertinya kita telah membuat pembohongan terhadap dia. Itu satu dosa. Yang kedua, ithman mubina. Kita telah dapat dosa yang nyata. Kan? Okey. Ha, saya ingat ayat ni juga. Seterusnya hadis Nabi SAW, berapa ayat diberikan, berapa dalil lah, 1, 2, 3, 4 dah. 4 dalil supaya kita menjaga lisan kita. Yang keempat, atadruna mal ghibah, hadis yang masyhur berkenaan dengan ghibah. Kan? Nabi bertanya tentang kepada para sahabat, tahukah kalian tentang ghibah itu? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan Nabi mengatakan, zikruka akhaka bima yakrah, kamu cerita tentang saudara kamu perkara yang dia tak suka, yang dia benci. Jadi ada orang tanya, kan, wahai Rasulullah, yang saya cakap ni yang ada pada dia. Kan? Yang saya cakap tu yang ada pada dia, bukan saya tipu, saya tak tipu pun. Yang saya nak cerita ni memang dia buat benda tu, Ustaz. Ha, macam mana? So Nabi kata, kalau ada padanya sesuatu yang benda tu ada pada dia, yang kamu cakap tu yang dia tak suka tu ada pada dia, itu namanya ghibah. Kalau tak ada, namanya apa? Buhtan. Faqad bahattahu. Ini buhtan tadi lah. Faqad ihtamalu buhtanan. Kan? Itulah dia. Okay? Kan banyak kan? Kita kadang-kadang kata, Ustaz, saya cerita apa yang betul je. Saya cerita yang betul sahaja. Dia ni buat macam ni. Kadang-kadang kita dengar tu, apa dia? Tujuan kamu cerita ni apa dia sebenarnya? Apa tujuan dia? Tak apalah, nak habak kat Ustaz lah tu. Nak habak tu apa? Apa tujuan dia? Ha, kata Ustaz, saya nak ada satu benda saya nak beritahu kepada Ustaz, minta Ustaz nasihat dia. Munasabah jugalah. Tapi saya saja nak beritahu kat ustaz supaya ustaz buatlah apa yang betul. Kadang-kadang tak tahu apa. Dan kadang-kadang lebih kepada nak apa? Nak melagakan. Okey. Jadi kalau ada orang nak melagakan kita dengan seseorang, kita jangan jadi apa? Bahan dia dah jadi batu api kan. Kita buat tak tahu. Tarik diri kita. Okey. Kerana nanti kita akan tengok mungkin kat sini atau tempat lain, para ulama kita mengatakan kalau ada orang yang menyampaikan salah orang lain kepada kita, Artinya apa? Siapa boleh baca minda saya? Artinya tidak mustahil dia boleh dia boleh menyampaikan kesalahan kita pada orang lain. Tujuan dia tadi adalah untuk nak melagakan kita dengan dia. Sama juga tujuan dia di situasi lain, bila sampaikan keburukan kita pada orang lain, ialah untuk nak melagakan kita ataupun memperlekehkan kita. Jadi berdawal lagi, minta maaf saya tak nak dengar benda ni. Dia kan marah, dia tak puas hati. Betul tak? Okay. Dan kita dah tak membantu dia untuk melakukan kemungkaran. Okay, baik. Cuma kalau memang tujuan dia untuk nasihat, tak apa. Kan dia tengok seorang ni kita dihormati oleh orang tu, dia nasihat terus, kawan tu tak terima. Jadi dia beritahu kepada kita, ustaz, saya cuba nasihat dia direct ustaz, tak boleh ustaz, tak lepas. Kan. Okay, jadi saya rasa kalau ustaz sebut kat dia, mungkin dia terima kot. Okay. Boleh tak saya beritahu? Itu tak apalah. Beritahu yang tu cukup. Jangan beritahu di samping itu dia gemuk ke, di samping itu dia kurus, tak payah. Kan? Okay, di samping itu dia tak macam-macam lah benda-benda yang peribadi tu, tak payah. Apa dia? Di isunya ialah dia macam ni. Okay, cukup. Kita cakap lah. Kita cuba. Saya anda dapat maklum hantar macam ni. Kan? Betul ke? Kalau dia kata betul, kita discuss dengan dia. Sepatutnya tak boleh macam ni. Dia tak nak sebenarnya buat benda tu kerana terpaksa. Oh, macam tu. Selesai kan? Selesai tak? Selesai. Tapi kalau tak dapat terus, tak payah beritahu dia lah. Kita keluarkan dekat mana? Situs-situs tadi kan? Dekat laman web, Facebook dan sebagainya. Selesai masalah? Tak selesai. Ya? Yeah? Baik. Itu adalah dalil yang ke-5 berkenaan dengan hifzul lisan. Dalil yang ke-6, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Okey. Jangan kamu ikut sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tak pasti, tak yakin, tak payah. Cukup. Saya tak nak dengar benda tu. Okey. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Okey. Dalam satu riwayat Nabi mengisyaratkan inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kan? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan apa? Fu'ad, iaitu jiwa kita. Kan? Hati kita. Kan? Jantung kita ni. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiga benda ni kenapa? Kenapa tiga benda ni yang bertanggungjawab? Kerana as-sam', al-basar, al-fu'ad adalah alat-alat untuk mendapat maklumat ataupun dapat ilmu. Kita dengar, kita baca, kita fikir. Kan? Okay? Jadi benda ni semua, adakah semua yang kamu dengar tu kamu sampaikan terus? Tak kan? Okay. Ada tak hadis yang mengatakan kalau tak ada pun dia sebutlah kan, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukup dosa seseorang itu, cukup pendustanya seseorang itu apabila dia menyampaikan apa sahaja yang dia dengar. Sebab tu apa yang kita dengar, kita kena teliti dulu. Apa yang kita nampak, telitikan dulu, fikir dulu, kan? Dan lepas tu barulah kita jadi sampaikan ataupun tak jadi sampaikan. Okay. Yang ke-6, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Allah redha, dalam satu hadis lain, Allah redha tiga perkara untuk kamu dan benci tiga perkara untuk kamu. Ini adalah dalil yang ke-6 kan. Yang ke-7 lah. Okay. Yang diredai adalah kita sembah Allah, tidak syirik padanya. Kemudian kita berpegang dengan tali Allah secara keseluruhan dan tidak berpecah belah. Yang dibencikan terhadap kamu ataupun untuk kamu ialah qila wa qal. Qila wa qal adalah berkata tanpa dasar ataupun bahasa Melayu kita sebut apa? Apa dia? Kontroversi apa? Bukan. Apa dia panggil? rumus bahasa Inggeris kata rumus iaitu kabar angin. Kita tak ada dasar. Kita cakap ni pasal kita dengar orang lain cakap, saya sampaikan. Ustaz, saya sampaikan apa yang dia cakap, ustaz. Saya tak tambah tak kurang. Kan? Betul tak? Tak betul. Mana dia dapat? Okay. Dia dapat daripada seorang yang lah dia. Kalau inilah sumbernya, tak payah ambil lah pasal dia ni penipu. Dia ni sifat dia penipu. Adalah si A ni penipu. Kita dapat daripada C. Kan? Tanya, C nak ambil dari mana daripada B? B okey lagi. B ambil dari mana? Daripada A. A memang dikenali sebagai penipu. Sanad dia dah ada kazab dah kan? Contohnya kan? Jadi ataupun mutah ambil kazib. So, kenapa kita nak ambil? Tak boleh. Walaupun kita mengatakan, ustaz, apa yang saya sebut ni sebiji selafaz dengan apa yang C sebut pada saya. Tak, itu tak boleh. Kalau dia betul, dia betul. Kalau dia salah, dia dah salah. Tak. Nabi kata, cukuplah pembohongnya seseorang itu kalau dia sebarkan semua yang dia dengar. Apa masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Tak, dia masuk tapis dulu. Tapis, fatabayyanu semua kan? Ha, tapis. Lepas tapis tu lah ada yang akan terkeluar, ada yang benar tak boleh dicakap. Ada juga. Betul tak? Ada betul tapi tak boleh cakap. Ada tak? Ada. Ada tak betul tak boleh dibuat? Ada tak? Apa contoh? Contohnya Kaabah. Kan Kaabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, laula hadithu hadithu apa dia qaumiki bil kufri. Kalaulah tidak kerana kaum kamu wahai Aisyah baru dia tinggalkan kekufuran, la naqattul bait. Pasti aku akan robohkan Kaabah ini. Dan aku akan bina kembali mengikut binaan Nabi Ibrahim. Binaan Nabi Ibrahim ada berapa pintu? Dua pintu. Pintu tinggi ke pintu bawah? Bawah. Hijr Ismail tu, Al-Hatim, termasuk ke tidak? Hijr Ismail. Masuk tak? Termasuk. Tapi kenapa Nabi Muhammad tak buat? Kenapa? Para ulama kata kerana kalau Nabi buat, ada kemungkinan besar orang kata Muhammad ni dia nak cakap je sembah Allah, sembah apa, jauhkan syirik. Tapi sebenarnya dia nak tunjukkan kuasa dia terhadap Kaabah. Nak tunjuk dia power. Itu je sebenarnya. Jadi Nabi tak buat itu. Okey. Dia tak ikut Nabi Ibrahim, dia buat perubahan. Macam mana? Dia tak ikut Nabi Ibrahim, dia buat perubahan Kaabah Nabi tu. Kan Nabi ubah benda tu. Nabi nak ubah ikut yang asal. Nabi nak tapi dia tak buat. Maknanya Nabi tahu yang ada sekarang ni tak betul. Ini adalah binaan ikut versi Quraisy bila tak cukup duit. Kan? Dan satu lagi Quraisy sombong, mereka letakkan pintu atas. Jadi siapa yang nak masuk, siapa yang kami izinkan saja boleh masuk. Nak tunjuk kuasa. Jadi kalau Nabi buat balik dalam keadaan orang baru masuk Islam, tak tahu pun cerita tentang Nabi Ibrahim punya binaan tu kan. Jadi orang akan kata apa? Orang akan tuduh Nabi Muhammad nak tunjuk kuasa terhadap Kaabah seperti mana Quraisy tunjuk kuasa terhadap Kaabah. Jadi Nabi pun tak buat kerana takut kemudaratan lebih besar. Okay, saya nak ceritakan apa yang masuk dalam telinga kita. Tapis. Bila tapis yang tak betul keluar kan? Yang betul boleh cakap tak? Semua. Ha, yang betul pun tak semestinya semua kita cakap. Ha, ada yang boleh kita cakap, ada yang tak boleh kita cakap. Kadang-kadang di kalangan orang sunnah kita pun ada yang kata, ustaz dah betul cakap lah. Tak. Dalil tadi saya dah bagi dah satu. Dalil kedua ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, saya telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua guni hadis. Kan, dua guni hadis. Yang saya bagi satu je. Pasal apa? Kalau saya bagi guni yang kedua tu, apa dia? Saya akan dipancung. Maknanya ada hadis-hadis yang saya tahu, tapi saya tak beritahu. Pasal kalau beritahu pun tak ada faedah. Kan, untuk mana tak ada faedah yang besar dan mudarat lebih besar akan berlaku. Itu saya akan dibunuh. Apa mudarat kalau Abu Hurairah dibunuh? Ilmu lah, dia kan riwayat hadis banyak kan. Habislah ilmu dia. Kawalah. So kita kena fikirkan, bukan semua benda yang betul itu boleh dicakapkan. Ali radhiyallahu anhu sebut, hadithun nas bima yaqilun. Bercakaplah kepada orang ramai mengikut akal mereka. Bukan ikut akal kita, akal mereka. Kenapa? Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu. kan, riwayat dalam Bukhari kan, adakah kalian nak Allah dan Rasulnya dibohongi? Kenapa? Kerana kamu sebut macam-macam ni. Yang betul-betul ni, bukan yang salah ni, yang betul. Tak, jangan sebut semua benda. Kan, sebut sesuai dengan akal ni. Tak, maksudnya ustaz nak, kita nak kena sembunyikan ilmu ke ustaz? Tak. Tak sembunyikan ilmu. Kita ajar mengikut peringkat. Ha, peringkat. Fal yakun awwala ma tad'uhum ilaih. Perkara pertama yang kamu dakwahkan apa dia? Tauhid. Ada ke mula-mula kena sunat dulu ke ada? Tak kan? Mula-mula poligami kan? Poligami tak tauhid habis dulu. Tauhid syirik selesai dulu. Kan? Itibar tak itibar selesai dulu. Kan? Ha, lepas tu bila dah ada konsep keadilan dalam perkahwinan, barulah poligami. Kan? Kan, dakwah aja terus. Dakwahnya dimulakan dengan kita boleh kahwin dengan ahli kitab. Itu dakwah pertama. Kena? Tak. Tauhid dulu. Kan? Sunnah dulu. Kan? Rukun-rukun Islam apa semua selesai dulu. Kan? Dalam dalam masyarakat itu, ketua keluarganya adalah lelaki terlebih dahulu. Barulah lepas tu dibenarkan kahwin dengan ahli kitab. Itu pun yang muhsanat, yang bukan pelacur penzina. Ya. Yeah. Jadi itu adalah benda yang penting untuk kita tekankan. Okey. Baik. Boleh. 10 minit ke? Boleh, insya-Allah. Kita berhenti dulu insya-Allah. Lepas tu kita ada masa sikit untuk percutan terakhir.